Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ya rabbana shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ba'id bainana wa baina al-muharramati kama ba'adta بين المشرق والمغرب وأعنا يا ربنا على طاعتك وأعنا على ترك المحرمات وعلى ترك المعصيات أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا يا ربنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita, agar kita semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan syariat Rasulullah, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang saat ini kita sudah sampai kepada Babul Wara'. Babul wara'i wa tarkis syubuhati. Wara' dan meninggalkan segala yang syubhat. Ada tingkat di dalam meniti kemuliaan. Kemuliaan, ketingkatan kemuliaan itu terus naik. Termasuk dalam kekuatan hijrah seorang hamba. Yang pertama kali hendaknya kita itu hijrah meninggalkan sesuatu yang berat, dosa besar. Dari dosa gede, kita ingin hijrah menuju Allah. Kita harus meninggalkan dosa-dosa besar terlebih dahulu. Dan ini sudah pangkat luar biasa. Mungkin yang pernah mabuk, lalu dia berhenti untuk mabuk. Yang pernah berjudi, berjanji untuk tidak mengulang judi lagi. Yang kepleset dari zina kepada zina, berjanji untuk tidak mengulang zina lagi. Ini kemuliaan, dan itu tobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih berurusan dengan riba, berjanji untuk tidak berurusan dengan riba, atau berusaha untuk meninggalkannya, proses hijrah perlahan. Dan nanti seseorang kalau serius di dalam menemukan kebaikan, di dalam mencari kebaikan, Allah akan beri petunjuk, terus naik pangkat. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula dari Anda meninggalkan haram-haram yang berat itu. Nanti setelah itu ada peningkatan. Akan ada peningkatan. Setelah itu meninggalkan dosa yang selama ini bukan dianggap sebagai dosa gede. Jadi diceritakan oleh para ulama itu untuk bahan koreksi, untuk kita membuat evaluasi, atau kita untuk kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita ini di pangkat yang mana? Jika para kekasih Allah itu, ternyata yang ditinggalkan bukan yang haram, subhat sudah ditinggalkan. Karena wara'. Jadi wara itu memilah di antara yang halal. Memilah di antara yang diperkenankan. Yang diperkenankan saja masih dipilah. Itu wara. Sehingga tidak semua harus dimakan, tidak semua harus dibeli, tidak semua harus diambil. Maka memilah dari yang halal itu sendiri. Dari yang halal pun masih dipilah. Ini pangkat tinggi, tingkat tinggi. Dan harus disadari itu. Dan karena Allah, maka yang takut dengan dosa-dosa kecil, apalagi yang takut dengan sesuatu yang syubhat. Di sini sebutkan syubhat. Kalau wara itu adalah memilah di antara yang halal. Kalau syubhat itu, sesuatu yang tidak bisa disifati sebagai sesuatu yang haram, akan tapi juga tidak bisa disifati sebagai sesuatu yang halal. Antara halal dengan haram. Kita pastikan itu haram, ya enggak. Kita pastikan halal, ada setengah-setengah haram ya. Maka itu namanya syubhat. Dan ini ada contohnya nanti insyaAllah. Ini bab untuk naik pangkat kita. Babul wara', kita berbicara tentang wara'. Wa tarku syuhbati dan syubuhati, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang syubhat. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan orang-orang yang biasa ngentengkan. Ada sebagian hamba dosa dientengkan. Ngentengin dosa kecil. Ketahuilah dosa itu tidak ada dosa kecil kalau orang itu sombong dengan dosanya. Dan begitu sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau orang itu sadar akan dosanya lalu mohon ampun dan akan menjadi kecil dan bahkan habis dihapus oleh Allah. Biarpun itu dosa segede apapun, mungkin bekas pemabuk, seorang pemabuk yang setiap hari mabuk akan tapi ternyata sadar saat itu. Dan itu dosa besar, akan tapi kembali kepada Allah memohon ampun akan dihapus oleh Allah. Asalkan tobat yang sesungguhnya, berjanji tidak mengulangi, membenci pekerjaan tersebut dan berusaha untuk menjauh dari pekerjaan tersebut, Allah akan ampuni. Termasuk yang terjerumus dalam kehinaan zina sekalipun, ada pintu untuk menjadi mulia, meninggalkan, menyesal, itu dosa sudah gede. Biarpun segede apapun, kalau dia menyesal dan tobat, memohon ampun kepada Allah, menangis, menyesal. Dan ini tanda. Tangis adalah tanda. Dan keseriusanmu di dalam memohon kepada Allah pengampunan. Dan tanda serius tangismu adalah justru di saat engkau sendiri di kamarmu yang sempit itu. Di saat mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, mengucur air mata, Allah menghapus dosa-dosamu. Sebesar apapun dosa itu akan menjadi kecil, bahkan dihapus oleh Allah. Akan tapi sebaliknya, sekecil apapun dosa itu, jika engkau entengkan, dosa itu akan tetap menjadi dosa. Bahkan besar kecilnya dosa adalah tergantung bagaimana hati sang pelaku. Bagaimana sang pelaku itu sendiri. Kalau dia mengentengkan dosa kecil, biarpun dosa itu, katanya dosa kecil akan menjadi gede karena kurang ajarnya kepada Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita meremehkan dosa. Kalau Anda masih belum bisa meninggalkan dosa tersebut, jangan sampai Anda lalu berkata, enggak apa-apa, dosa kecil. Tetapi menghadaplah kepada Allah dengan permohonan ampun, minta kepada Allah agar kita dientaskan, dijauhkan dari dosa tersebut. Tapi kalau kita masih berhujah membela dosa, tidak akan bisa menjadi kecil dosa itu. Bahkan tetap sebagai dosa. Dan nanti akan tampak dosa itu di saat kita berada di alam barzah. Atau di saat kita digiring di padang mahsyar, na'udzubillah. Alangkah beratnya, sangat berat jika kita melangkah di padang mahsyar nanti harus membawa dosa-dosa kita saat di dunia. Pengennya adalah saat di dunia ini kita dihapus dosa kita, sehingga nanti di alam barzah kita tidak pernah didatangi sesuatu yang menyeramkan dosa-dosa kita. Kalau sudah dihapus oleh Allah, sudah. Kalau sudah dimaafkan oleh Allah, selesai. Masuk di alam barzah tanpa membawa dosa, dan yang tersisa ada, yang ada adalah amal-amal baik. Indah di alam barzah. Dibangkitkan di padang mahsyar pun tanpa beban, karena dia tidak punya dosa, karena sudah diampuni oleh Allah waktu hidup dahulu. Dan dia akan berada di surga. Tapi kalau orang biasa mengecilkan dosa, meremehkan dosa, mati dalam keadaan membawa dosa, maka jangan sampai ada di antara kita meremehkan. Maka bab wara' ini penting sekali untuk setiap orang koreksi. Kadang ngentengin, merasa sudah dekat, biasanya semakin kurang ajar. Dulu ketemu sekali masih, wah, kalau ketemu saja gemeteran, ketemu sama kiai atau ustaz. Sering ketemu mulai kurang ajar. Karena ketemunya bukan dengan hati yang mencintai. Sama dengan Allah. Waktu masih awam itu sholatnya khusyuk. Gara-gara sudah punya ilmu, ngerti ilmu fikih, noleh, enggak batal, nolah, toleh. santri ini. Kan tidak batal yang penting. Nah, boleh. Sholatnya seenaknya. Oh, yang penting kan tidak haram. Ditunda saja. Sholat awal waktunya sudah enggak. Ini. Kayak sudah dekat benar dengan Allah. Nih. Ini kan kurang ajar. Ngendengin. Dosa-dosa kecil. Dosa kecil dengan wudu beres. Sholat ila sholat tukafir bainahuma. Sholat dengan sholat menghapus dosa. Enak. Dosa kecil. Sholat beres. Wudu rontok. Ini yang tahu kan santri. Pengusaha-pengusaha itu tidak tahu. Makanya lebih khusus itu orang-orang awam itu. Cambuk buat santri ini. Santri suka ngentengin hukum Allah. Tidak akan selamat nak. Justru santri semakin takut. Nama ya Allah min ibadihil ulama'u. Hendaknya yang takut kepada Allah itu ya ulama. Semakin tahu semakin takut kepada Allah. Bukan semakin ngentengin. Memprihatinkan jika dosa-dosa kecil sekalipun terjadi di pondok. Kalau dosa kecil terjadi di antara orang-orang awam yang tidak pernah nyantri, wajar orang awam. Tapi jika terjadi di antara para santri, na'udzubillah. Kalau dia kezar, tidak masuk ikut aturan. Tidak masuk di akal. Artinya, hendaknya dia terus berusaha untuk menjauh dari kemungkaran itu. Ini gara-gara ngentengin, itu loh. Makanya bab tarkus syubhat atau bab al-marak itu jangan biasa ngentengin. Kesalahan-kesalahan jangan ngentengin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atasabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Ada banyak sesuatu yang kita anggap kecil, cuman begitu, tapi di hadapan Allah ternyata menjadi sebab kemurkaan Allah. Jangan meremehkan satu dosa sekecil apapun, barangkali itulah tempat murkanya Allah sehingga akan dimasukkan ke neraka gara-gara dosa kecil itu. Dan jangan meremehkan amal baik sekecil apapun, barangkali di situlah tempat keridhaan Allah. Kemudian kau tinggalkan, kau tidak akan mendapatkan keridhaan tersebut. Jika tidak, di saat kita mendengar seruan kebaikan, amalkan. Biarpun itu kesunahan, biarpun hanya sekali dua kali terlebih dahulu. Yang penting aku mendengar, mencoba aku mengamalkannya. Karena mungkin ridha Allah ada di situ. Termasuk dosa kecil, jangan ngendengin, jangan biasakan. Bahkan kalaupun kita masih berada di dalam kubang keharaman tersebut, hendaknya kita hadukan kepada Allah. Kalau itu adalah haram dan aku ingin menjauh dari ini semuanya. Jangan berhujjah. Jangan cari pembenar di saat kau melakukan kesalahan. Lagi-lagi orang awam, Imam Ghazali mengisyaratkan dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin itu. Kalau orang awam itu jarang berhujjah. Orang awam, oh haram, astagfirullahaladzim. Terus gimana saya? Begitu. Kalau setengah ustaz itu cari kitab yang memperkenankannya. Na'udzubillah. Cari buku, cari pendapat. Pendapat. Ada kol tidak? Ada kol. Ada kolnya iblis nanti ketemu. Biasa dengan cara-cara yang tidak baik itu. Sudahlah kalau sudah dengar para ulama mengatakan begitu, insaf dulu kalau ternyata nanti ketemu pendapat yang ringan, itu adalah bukan karena kita sengaja mencari. Urusan halal haram. Kadang kecil, kadang kita anggap hayin, remeh. Tapi ternyata menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak riwayat hadis Nabi menjelaskan semacam itu. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Sebab sesuatu dosa yang kau remehkan, besar di hadapan Allah. Yang menjadi besar bukan dosanya, akan tapi hatimu yang meremehkan dosa. Ya kurang ajar. Biarpun itu hal sepele, itu bentuk kekurang ajaran. Apalagi suatu yang gede. Maka seorang hamba di saat melakukan kemaksiatan itu ada dua pilihan sebetulnya. Seorang hamba yang beriman kalau melakukan sebuah dosa, ada dua pilihan. Yang pertama adalah, dia melakukan dosa besar atau kecil. Dia melakukan dosa, dan dia yakin Allah melihatnya. Kurang ajar. Allah melihat kamu tidak? Melihat. Tapi kenapa masih begitu? Biarin. Iman masih ada, tapi kurang ajar. Tapi yang satu lagi, melakukan dosa, meyakini Allah tidak melihat. Kafir. Pilih mana? Seorang beriman tidak milih yang pertama dan kedua. Akan tapi seorang beriman akan selalu berusaha untuk menjauhi daripada keharaman. Kalau kebleset, segera naik kembali kepada kebenaran. Insyaf. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Allah itu maha melihat. Dan yang dilihat oleh Allah bukan secara, bukan lahirmu itu. Hatimu yang mencibirkan, yang meremehkan dosa itu Allah tahu. Cuman begitu aja. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu punya dosa kecil, wudu saja sudah rontok. Enteng. Bersama membasuh muka kita, dosa mata kita hilang. Makanya kalau di pinggir jalan ya tolah toleh. Komentar banyak tentang orang-orang yang tidak menutup aurat. Innalillah. Bahkan sudah tidak malu lagi mungkin dengan santrinya. Masya Allah. Mana warak? Sudah begitu masuk grup ahli tasawuf. Tasawuf apa itu? Kita perlu kritik ke dalam. Sebenarnya itu untuk anak-anak kami. Itu anak-anak kita. Harus ada rasa khusyuk takut kepada Allah. Dengan dosa itu. Kalaupun kalau misalnya masih biasa sering melakukan dosa kecil itu, susah meninggalkannya, jangan bangga dengan dosa itu. Tidak akan diampuni oleh Allah. Nyesel, menjauh. Sekecil apapun. Sudah, pokoknya jangan biasa berhujah. Sudah. Kalau Anda berada di kubang keharaman menurut para ulama, selesai. Ulama mengatakan haram. Berusaha untuk menghindar. Kalau kepleset, minta ampun lagi. Kepleset, minta ampun lagi. Yang penting jangan berhujah. Ingat Allah lebih mirsad. Allah akan melihat kebaikan-kebaikan yang kau ketahui, yang kau lakukan. Dan juga kejahatan yang kau lakukan. Biarpun itu adalah kejahatan yang tersembunyi di hatimu. Allah Maha melihat. Hatimu yang meremehkan. Enggak ada yang tahu, temanmu tidak tahu. Mana gitu. Sehingga mungkin banyak dosa dilakukan oleh seorang hamba di saat di sendiri. Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meninggalkan dosanya hanya karena manusia. Sampai ada guyon, tapi guyon ini beneran. Ada orang lebih takut dengan Buya Yahya daripada kepada Allah kok. Kemana? Ada Buya Yahya, cepat pakai kerudung. Duh, kok ada Buya Yahya suruh pakai kerudung? Buya Yahya pergi lepas lagi, ini bagaimana ini? Takut kepada Allah, kami yang memberitahu. Bukan begitu, insya Allah ahli surga semuanya ini. Nah, ada yang tersinggung, saya minta maaf. Sebab orangnya ada di sini. Innalillah. Nah, insya Allah hari ini enggak. Takut yang kepada Allah. Nah, ini. Ini ada. Kita selalu. Setelah kita keluar. Dah. Bukan begitu. Allah. Allah yang melihatmu. Dan termasuk takut daripada haram itu menjadi sebab Allah memberikan keturunan istimewa. Allah. Dikisahkan ada seorang perempuan, seorang anak gadis hidup dengan ibundanya menjual susu. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Menjual susu rupanya. Orang pada mencampur susu dengan air berbohong. Cuman sang keluarga ini tetap menjaga. Bahkan sampai Khalifah Umar memberikan komando bahwasanya kalau ada yang mencampur susu akan dihukum berat. Karena itu dosa, hukumnya haram, menipu orang. Rupanya orang-orang masih mencampur susu sehingga susu yang asli itu dijual mahal tetap. Kalau susu yang dicampur air kan bisa dimurahkan. Harga 1 liter bisa turun karena ada campuran airnya. Sementara seorang ibu ini menjual susu. Susu asli. Harga tinggi karena agaran tinggi. Tidak ada yang beli. Di suatu malam. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini khalifah yang sesungguhnya itu. Sering menyamar untuk melihat keadaan orang-orang di kampung. Dalam keadaan capek begitu duduk. Duduk di samping rumah gubuk begitu. Ada perbincangan di dalam rumah tersebut. Perbincangannya adalah seorang ibu dengan seorang anak. Yang kata sang ibu, nak, orang pada jual susu dengan harga murah karena bisa dicampur air, nak. Kalau kita masih terus bertahan dengan cara semacam ini, susu kita enggak laku, nak. Lalu apa untuk makan kita nanti? Yuk kita campur saja dengan air. Sang anak berkata, ibu, bukankah Khalifah Umar melarang ini semuanya? Khalifah Umar di balik rumahnya. Kata sang ibu, Khalifah Umar enggak melihat. Khalifah Umar di rumahnya sana. Kata sang anak perempuan ini, ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat. Akan tetapi Allah melihat kita ibu. Sang ibu menitikkan air mata. Iya nak, benar, terima kasih nak. Engkau yang menyelamatkan ibu. Sayyidina Umar dengar perbincangan unik. Perbincangan istimewa ditandai rumah gubuk tersebut. Pulang ke rumah langsung dipanggil anaknya yang bernama Asim. Ya Asim, wahai anakku, ada apa abah? Kau pergi ke tempat sana, rumah yang aku tandai sana. Tanya. Jika anak gadis yang ada di rumah itu belum menikah, nikahi dia. Enggak ngelihatin model wajahnya kayak apa. Hanya karena Sayyidina Umar melihat kesolehan wanita tersebut. Betul didatangi, assalamualaikum, ditanya, ternyata belum nikah. Lalu bertanya, aku adalah Asim, anaknya Umar bin Khattab. Saya akan meminang putrinya ibu. Bingung. Ini guyonan atau apa? Dan ternyata setelah dinikahi Asim, nanti punya keturunan-keturunan lagi, ketemu cucu, muncul seorang yang sangat hebat, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah besar, khalifah yang sangat adil. Karena orang menjaga dari yang haram. Akan muncul nanti dari perutnya, dari tulang punggungnya, orang-orang yang takut kepada Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sangat jujur. Menguasai, memimpin hanya dalam waktu yang singkat, tapi keadilan dirasakan. Dan semua orang tahu siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu cucu dari Sayyidina Umar melalui Sayyidina Asim. Begitulah kehalalan itu. Dan sekarang ambil mantu itu yang ditanya bukan masalah kerjaannya halal atau haram, mapan atau tidak mapan. Ini problem. Bahkan sudah tidak peduli, kadang yang penting duitnya banyak, innalillah, mau dibawa kemana? Tidak akan keluar dari tulang punggung, dari tulang rusuk, tidak akan keluar dari punggungnya nanti orang-orang yang baik. Susah makanan haram itu. Sudah waktunya kita harus mulai menjaga perlahan semampu kita, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Haram-haram berat kita tinggalkan, hijrah pelan. Setelah haram berat, haram kecil, jangan meremehkan pokoknya, baru nanti tingkat warok yang akan kita bahas ini. Makanya kalau Anda mengambil menantu, perlu Anda ingin cucu yang baik ini, halal apa haram? Kerjaannya seperti apa? Bukan mapan tidak mapannya, bukan. Halal haram, semakin bersih semakin hebat. Karena itu akan dimakan, akan digunakan. Dasari tepati dari makanan yang halal itu akan keluar zuriyah, cucu-cucu yang baik, anak-anak yang baik. Makanya sangat rugi jika Anda tidak pernah memilih calon menantu yang benar. Sayyidina Umar bin Khattab khalifah hanya terpesona dengan kejujuran seorang anak gadis, langsung diambil sebagai seorang menantu. Allah, mantunya khalifah. Bukan karena seorang kaya, bahkan hidupnya saja pas-pasan. Untuk kehidupan dalam sehari-harinya saja tidak cukup, hanya dia adalah seorang wanita yang sangat jujur. Karena Sayyidina Umar tahu ya. Dan Sayyidina Umarlah yang pernah menasihati seorang anak, seorang bapak yang anaknya datang. Seorang bapak marah-marah kepada Sayyidina Umar, marah-marah ngadu kepada Sayyidina Umar, saya punya anak itu bandel dan sebagainya. Lalu sang anak bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, apa sih kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu terlahir?" Sayyidina Umar menjawab, kewajiban bapak terhadap anaknya sebelum anak terlahir adalah milih ibunya yang benar. Milih ibunya yang benar. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajari Al-Quran. Sang anak protes. Wahai khalifah, sebelum aku berbuat zalim kepada bapakku, bapakku telah zalim kepadaku. Dia telah memilihkan kepadaku ibu yang tidak kenal Allah. Kemudian namaku namanya Murrah, namaku nama yang pahit, nama tidak baik, namanya enggak karu-karuan. Sudah begitu bapak juga tidak mengajari Al-Quran lengkap, makanya muncul anak durhaka. Jadi salah memilih ibu, salah memilih bapaknya. Baik, ini Allah Maha mengetahui ini ada pangkat. Jadi dari makanan yang halal, warak ini akan menyunculkan ulama-ulama besar. Makanya pondok pun tidaknya warak. Berusaha pondok itu jangan dibangun dengan asal duit. Jangan dibangun, santri pun jangan makan asal bantuan. Paling tidak kiainya itu sering mengomando, jangan makan makanan yang tidak jelas. Karena ini akan berakibat di masa depannya nanti. Ada zaman dulu para ulama-ulama membangun pondok pesantren itu hanya gubuk. Kalau hujan bocor, libur kadang pengajiannya, tapi keluar ulama-ulama. Kenapa? Gubuknya gubuk halal, gubuk bersih. Sekarang bangunannya gedung mega, akan tapi dari mana itu rezekinya? Duit dari mana itu? Sumbangan dari siapa itu? Bantuan dari mana itu? Ini perlu diperhatikan hanya di dulu ulama-ulama terdulu enggak mementingkan tentang bangunan, akan tapi mementingkan semangat orang yang belajar. Baik, wara' ini penting sekali. Wara'. Wa an Nu'man bin Bashir riwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal halala bayyin, halal itu sudah sangat jelas. Halal itu sangat jelas. Kenapa? Ulama setiap saat bicara tentang halal haram. Kalau ditanya orang awam, seawam apapun, akan mudah menjawab. Bagaimana hukumnya judi? Haram. Hukum zina? Haram. Haram begitu mudahnya. Halal haram. Innal halala bayyinun. Halal juga sangat jelas. Wa innal harama bayyinun, dan keharaman juga sangat jelas. Tapi yang ruwet ini adalah wa bainahuma mushtabihatun. Antara halal dengan haram namanya barang syubhat. Tidak bisa dikatakan dia adalah halal, tidak bisa dikatakan haram. Contoh syubhat itu adalah orang memberikan hadiah kepada Anda. Tapi dia punya pekerjaan, dia berkebun, sawah, halal. Berkebun, punya sawah, tapi ternyata dia juga masyhur dengan perjudiannya, atau kerjaan yang haram, pelacur misalnya, tak apa. Tatanya datang memberikan hadiah kepada Anda, nah Anda tidak tahu, kalau tanya tersinggung, ini duit dari mana? Diam tak dia? Mungkin sekali duit bisa dari duit yang halal, mungkin dari yang haram. Selagi tidak jelas, maka namanya syubhat. Mau dihukumi sebagai suatu yang haram? Tidak jelas. Mau dihukumi sebagai suatu yang halal juga tidak jelas. Subhat. Dan subhat tidak haram. Kalau orang makan subhat tidak masuk neraka. Orang ambil sesuatu yang subhat, tidak akan masuk neraka gara-gara subhat. Akan lebih dikhawatirkan kalau sudah biasa mengambil yang subhat, akan mengambil yang haram. Sebab ini pembatas antara halal dengan haram, nanti ada subhatnya. Kalau sudah ngambil subhat, haramnya bisa ke bawah-bawah nanti. La ya'lamuhunna katsirum minan nasi, tidak ada banyak tahu orang tentang sesuatu yang subhat tadi. Tapi ingat, faman ittaqa syubhati, kalau orang menghindar dari sesuatu yang subhat, selagi Anda tidak yakin kalau itu halal, berarti mungkin haram. Lah kok Anda hati-hati? Istabur ali dinihi, berarti dia telah menjaga agamanya, membebaskan dari noda-noda, membebaskan agamanya dari hal-hal yang bakal merusaknya, wa'irdi, dan kehormatan dirinya sendiri. Sesuatu yang subhat, bukan haram, bukan. Kalau haram mah jelas, kita tidak masuk bahasan haram. Haram sudah jelas. Haram hendaknya kita hindari sebisa mungkin, mulai dari pandangan yang haram, lidah yang haram, haram, haram, haram. Tapi yang subhat tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Ulama mengatakan ini tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Wah, ini bingung saya. Hindari. Wa man waqa'a fi syubhati, sebab biasanya orang kalau biasa dengan sesuatu yang syubhat nyentengin tadi, sudah tahu enggak jelas, waqa'a fil harami, akan mudah jatuh di dalam keharaman. Sama, mulai dari dosa kecil akan masuk dosa gede. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala, kalau sudah kasih ini tapal batas. Ini tapal batas. Di tapal batas ini setelahnya ada pohon beracun. Jangan sampai kamu mengembala kambingmu di dekat tapal batas ini. Ini tapal batas, ini syubhat. Kalau sudah makan tapal batas, nanti nyinglongok begitu, kambingmu makan daun haram itu mati. Gitu loh ibaratnya mungkin. Kalau sudah masuk di batas ini, bisa saja terjerumus di dalam yang haram. Kalau orang biasa dengan syubhat, mungkin akan masuk ke bab haram. Yushiku an yarta'a fihi. Maka kalau sudah orang biasa dengan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas hukumnya tadi, makanya kami sangat terharu dengan sebagian anak-anak muda itu, mau kerja saja tanya, Ini beberapa waktu yang lalu. Ada seorang anak muda bertanya, baru lulus ujian di sebuah kampus, dia selesai kuliah, lalu dia melamar pekerjaan. Akhirnya melamar pekerjaan, di saat dia melamar itu tanya, Buya, saya melamar pekerjaan di 3 tempat. Mana yang halal ini? Saya bilang semuanya halal, karena kita lihat 1, 2, 3, oh halal semuanya. Nah, ini pinter, tidak daftar dulu, baru setelah masuk bingung, na'udzubillah. Ada orang yang entengin, sudah tahu haram masih masuk. Coba-coba latihan dapat ilmu, keenaan di dalam keharaman. Coba-coba. Nyoba neraka. Ini anak muda. Akhirnya itu halal semuanya, betul daftar. Kok diterima semuanya? Sudah begitu kan tinggal pilih yang paling gede gajinya, kan begitu mestinya. Gadang lagi, bula buya yang paling halal mana itu? Ajib. Jadi layak diambil menantu dalam hati kalau. Yang halal saja masih milah. Akhirnya beri saya tempo 3 hari untuk saya lihat. Ini datang ke sana bagaimana yang bekerja. Perempuannya menutup aurat atau tidak. Waktu sholat diperhatikan atau tidak. Hal-hal yang lain diperhatikannya. Akhirnya dia cerita, yang kamu ambil ini saja. Dan kebetulan yang diambil kalau tidak salah gajinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Pas tengah-tengah kalau tidak salah, saya ingatnya seperti apa. Kalaupun seandainya yang paling sedikit gajinya pasti diambil oleh anak itu. Karena dia pengen yang paling bagus. Alhamdulillah. Ini orang yang takut. Kadang-kadang lihat. Mencari 600 ribu, 900 ribu saja. Kadang-kadang tidak peduli dengan keharaman. Melanggar Allah. Mau apa ini? Padahal sudah dijanjikan Allah pasti memberi kepadamu. Hanya caranya saja bagaimana engkau mengambilnya. Kalau sudah jatahmu 600 ribu sebulan atau 6 juta sebulan, ya 6 juta. Gak akan kurang kepada siapapun, hanya cara mengambilmu saja yang kadang berbeda. Ada orang mengambil rezekinya dengan cara yang haram, masuk haram. Tetap jatahnya 6 juta. Ini loh jatahmu ambil. Kalau melalui jalur kanan, halal. Kalau jalur kiri, haram. Sama jatahnya 6 juta. Na'udzubillah. Sudah dijatah. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap seorang pemilik segala sesuatu pasti punya tapal batas. Batas yang harus dihormati. Makanya jangan deket-deket. Kalau kita masuk ke batas ini bisa masuk keluar ke wilayahnya orang lain. Ala wa inna haimallahi maharimu. Dan pembatas-pembatas Allah subhanahu wa ta'ala adalah keharaman-keharaman tersebut. Jadi keharaman ini tidaknya kita hindari. Kalau sudah kita masuk haram, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penghalang antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Penghalang antara kita dengan Nabi Muhammad s.a.w. masuk keharaman. Nih. Membiasakan. Insyaf. Ini kita bahas di akhir masalah insyaf. Dan hadis berikutnya akan bicara tentang insyaf. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Segumpal darah, mudghah. Idza salahat boleh salahat, boleh salahat. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau benar segumpal darah tersebut, maka akan menjadi baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau memang rusak segumpal darah itu akan rusak semuanya. Ala wahyal qalbu, dan segumpal tadi adalah hati. Segumpal darah secara lahir di dalamnya ada sesuatu yang namanya maknawi, sesuatu yang maknawi yang namanya hati. Hati yang sifatnya hati sanubari, yang sifatnya lahir segumpal daging, segumpal darah, dan yang maksudnya adalah sesuatu yang maknawi yang dititipkan oleh Allah di tempat itu. Jangan banyak pertanyaan, sudah. Yang penting semua orang punya hati, sudah. Ini banyak orang bahas hati itu kayak apa, sudahlah. Pokoknya kalau kamu dibilang enggak punya hati pasti marah. Dan bisa menyandungkan syair kepada suaminya, suamiku aku kangen, hatiku rindu kepadamu. Lalu sudah bisa ngomong kok masih tanya hati kayak. Ya itulah hati, sudah. Enggak usah banyak tanya, sudah. Nanti dia kalau mau definisikan malah enggak ketemu judulnya. Semua orang punya hati. Rasa kangenmu, rasa rindumu, rasa marahmu, ya itu. dan sudah menjadi kebiasaan secara otomatis, sakit hati, enggak ada. Oh, sakit hati, enggak ada. Sudah di situ selesai. Isyarat Nabi SAW sudah benar, enggak akan salah sudah. Ada orang sakit hati megang lututnya. Oh, gara-gara kalimatnya saya sakit hati megang lututnya tuh. Sakit hati. Sudahlah. Sudah sederhana, makanya jangan banyak dibahas sudah. Imam Ghazali mendefinisikan tentang ini. Itu kan dalam majelis ilmu, majelis khusus. Imam Ghazali menjelaskan tentang al-qalbu, al-ruhu, wal-aqlu. Ah, Masya Allah. Apalagi dalam dunia mantek nanti. Ini dia belajar mantek di sini. Sudahlah, pokoknya di dalam hatimu itu. Hatimu kalau benar, semuanya benar. Kalau hatimu rusak, rusak semuanya. Selesai. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Warwayahu min turiki. Warwayahu dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan tadi. Min turukin dari berbagai jalan dalam riwayat. Bi alfatin mutafariqah mutaqaribatin dengan lafad yang mirip-mirip. Dalam riwayat lain, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Mustabihat. Ini ada riwayat banyak. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya ada halal, ada haram. Ada antara halal dengan haram. Kalau engkau ingin tetap berjaya dalam kemuliaan, hindari sesuatu yang syubhat ini. Sebab kalau engkau biasakan sesuatu yang syubhat ini, khawatir kamu terjerumus dalam keharaman. Digambarkan seperti seorang mengembalakan kambing. Nah, kalau kambing kita masuk tapal batas, bisa saja enggak sengaja masuk kepada yang haram di wilayah orang lain. Wa Anas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi, menemukan kurma jatuh di pinggir jalan. Satu kurma. Faqala, lalu Nabi menjawab, laula anni, kalau bukan karena aku, akhafu, takut, antakuna minas sadaqati, dari sedekah. Sedekah di sini adalah zakat, pendapat yang dikukuhkan. Bahkan sebagian mengatakan sedekah sunnah dan wajib di sini. Nabi tidak mengambil sedekah sunnah dan wajib dengan bahasa sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Kalau hadiah itu adalah makna penghargaan. Tapi kalau sedekah al-yadul ulya khon, kalau sedekah diberikan adalah untuk memberikan orang yang membutuhkannya. Jadi berbeda antara sedekah dengan hadiah. Sehingga Nabi menerima hadiah. Makanya jangan menolak hadiah. Kalau orang hadiah kadang tidak bisa menolak hadiah. Sehingga orang, wah hadiah. Oh hadiah, hadiah ini penghargaan. Kalau penghargaan jangan ditolak. Nabi tidak menolak hadiah. Kalau sudah hadiah. Tapi kalau ini sedekah, Anda boleh menolak. Karena Nabi menolak sedekah. Itu Nabi. Ada para pencuhur malah mengatakan sedekah ini adalah zakat. Dan ini. Jadi mengatakan zakat itulah. Zakat. Nabi tidak menerima zakat. Dan ahli baitnya Nabi dilarang makan zakat. Pernah Sayyidina Hasan ketelan dari korma zakat. Diambil Rasulullah seperti mengambil kotoran. Diambil paksa. Sampai kesakitan Sayyidina Hasan. Karena apa? Mau masuk ke perutnya Sayyidina Hasan. Uang zakat. Allah. Begitu hati-hatinya Rasulullah SAW. Namanya anak kecil kan tidak susah. Kalau pakai tidak ala kadarnya, oh ketelan diganti saja. Kan enak begitu. Tapi Nabi tidak dijaga. Bagaimana tidak dijaga? Karena beliau ahli surga. Sayyidina Imam Hasan ahli surga. Sayyidina Hasan ahli surga. Ya begitulah keadaan ahli surga itu. Menghindar dari sesuatu yang subhat sekalipun. Haram apalagi. Ini ada hukum yang bisa diambil dari sini. Kalau kita menemukan sesuatu yang remeh dari makanan-makanan yang sekiranya, misalnya, ada pohon kurma jatuh di pinggir jalan. Satu, dua. Itu biasanya nggak diambil. Itu halal untuk kita makan. Tapi kalau halma satu kresek, itu biasanya orang ketinggalan. Nggak boleh kita makan. Buah, kalau di Jawa Timur dulu buah, ada pohon salam tuh, salam ya, daun salam yang buat sayur itu. Itu kalau dibiarkan besar tuh buahnya ada macam-macam manis. Kalau saya masih kecil suka nyari itu. Kadang-kadang rebutan sama kelelawar tuh. Nah, sebelum malam sudah di sore sudah diambil. Sebab malam bakal diambil sama. Ini biasanya kan jatuh berserakan di pinggir jalan. Itu hal itu boleh dibakar. Karena apa? Umumnya yang punya tidak akan mencari. Termasuk sesuatu buah-buah kayak mangga-mangga terlempar di pinggir jalan, itu halal untuk dimakan. Asalkan sudah di jalan umum. Itu bisa dimakan yang dibikin itu. Nah. Sampai suatu ketika ada, kadang-kadang tarkul warak minal warak. Orang tidak usah sok warak-warak berlebihan. Malah itu adalah hilang dari warok. Ada suatu ketika, sudah dicontohkan Nabi, kalau ada kaum makorma satu saja jatuh, di pinggir jalan, kalau memang warok cukup Anda tinggalkan. Enggak usah teriak-teriak. Anda tidak mau khawatir dari duit zakat. Dari barang zakat. Seperti Nabi, khawatir dari barang zakat. Pernah suatu ketika ada orang dengan Sayyidina Umar, itu ada korma kecil teriak, hei yang punya rumah ini, ada ini korma siapa? Takut saya makan nanti takut haram. Apa Sayyidina Umar berkata? Bukan begitu warok. Warok tidak seperti itu. Kadang tarkul warok minal warok. Warok yang berlebihan itu sebenarnya pengen pamer, kalau saya orang warok. Orang saya orang yang paling jauh dari yang haram, pengen pamer sama orang. Kalau mau tinggalkan, tinggalkan saja. Baik. Ini Nabi SAW, Nabi tidak makan dari barang zakat. Khawatir ini, namanya subhat. Karena mungkin ini wah zakat. Kenapa ini? Ada tanda-tanda. Mungkin antara jalan yang dilewati Nabi ini adalah antara orang kaya, ini adalah memang perjalanan untuk orang ngusung kurma zakat. Sampai Nabi ngomong begitu. Karena ini jalan biasa dilewati oleh orang ngangkat korma zakat. Sehingga jatuh di sini, jangan-jangan ini korma zakat. Ada tanda, mungkin ini korma zakat. Sehingga Nabi tidak mengambilnya. Artinya apa? Warok yang diajarkan Nabi SAW. Wan Nawas. Ada riwayat lain lagi. Radiyallahu ta'ala dari Sayyidina Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu. An-Nabi SAW kala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu yang sesungguhnya adalah bagaimana engkau berakhlak yang baik. Akhlak perilakumu yang baik. Perilaku di sini adalah menggambarkan sesuatu yang sifatnya lahir terlebih dahulu. Cara sopan santunmu, tutur katamu yang lembut. Yang itu semua nanti sumbernya dalam hati, dalam masalah ketulusan. Makanya orang gak cukup baik hati, tapi baik perilaku juga seharusnya. Ada orang baik hati. Kalau bicara tentang memaaf, dia sangat mudah memaafkan. Dia gak punya dendam, gak punya dengki. Tapi kalau ngomong seenaknya, ceplos-ceplos. Awas hati-hati. Dan biasanya gak sadar orang begitu itu. Jadi orang gak cukup baik hatimu. Orang tidak cukup baik hatimu, akan tapi di samping baik hatimu, baik perilakumu. Orang baik perilaku tidak baik hati adalah tanda kemunafikan. Tapi ingat, baik lahir itu penting. Ada orang yang penting hatiku baik. Ada memang kita menemukan orang, subhanallah. Biarpun kita caci, gak pernah ngedendam dia. Biarpun kita marahi, tetap saja. Akan tapi dia pun tidak berbelajar berperilaku yang baik. Maka sering kami sampaikan, tidak cukup engkau mengandalkan hati yang baik, membenahi hati saja. Tapi membenahi perilaku lahir. Membenahi hati apa? Agar tulus. Agar tidak dendam sama seseorang, tidak marah, ya kan? Tidak benci, ini kan membenahi hati. Tapi perilakumu jangan bikin orang ngedumel. Ini akhlak husnul khuluq. Maka bersopan santun penting. Menyapa orang dengan kelembutan. Khususnya di kalangan para ustaz, para ustaz al-bahjah misalnya. Biasa ketebarkan senyum, sapa orang-orang di pinggir jalan sana, orang-orang... Bukan untuk kita rendahkan mereka. Misalnya kita nyapa yang mungkin ada seorang preman yang tidak sholat sekalipun. Apa sih salahnya menyapa? Assalamualaikum, gimana kabar baik? Kita sapa semuanya. Akhlak yang baik. Dan mungkin dari situ kerinduan. Ada salah satu orang, semoga ini sepertinya hadir di sini juga. Masya Allah, dia itu bekerja di sebuah tempat. Bukan karena baiknya kami, bukan. Karena apa? Hatinya yang bersih, polos itu. Dia kerja, semoga ada di sini, karena rajin di sini. Ini dia cerita. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke Al-Bahjah dia itu. Rupanya pas saya kunjung di daerah perumahan atau di daerah sini, adalah salah satu sahabat ada di situ, saudara apa pejuang di situ. Saya dari turun mobil lewati orang tersebut. Dia tukang lagi angkat-angkat begitu. Hanya kita mengucapkan Assalamualaikum, hanya disalami saja. Disalami tok, lalu saya tidak sengaja menepuk pundaknya, Masya Allah, doain saya baik, begitu. Besok nyari, ternyata apa? Jadi orang rajin di majelis ini. Baik. Padahal sebelumnya tidak pernah dengar ceramah, siapa yang menepuk pundak saya tadi, cuma begitu saja. Jadi karena baiknya orang begitu. sirnya, rahasia akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah kan begitu lembut. Padahal hanya sekelumit dan kita tidak bisa meniru Rasulullah semuanya. Ini contoh saja. Artinya apa? Jangan meremehkan. Cara berdakwah pun tidak hanya ceramah. Ternyata hanya dengar dengan tepuan saja. Kita tidak sengaja. Bagaimana jika dengan sengaja niat untuk menyentuh hati seseorang untuk niat baik? Tentunya datang mencari di mana? Tanya yang punya rumah yang kita datangi. Oh, ada pengajian di situ, datang. Masya Allah. Artinya apa? Akhlak baik itu penting. Jangan menanggap mengandalkan yang penting hatiku baik. Gak penting, gak. Hati terpenting memang. Agar tapi ketahuilah, berperilaku baik. Biasa dengan untuk supel dengan sahabat, rahat apa namanya, riang, gimana baik, sapaan. Kadang orang Masya Allah, kayak malaikat Malik senyum dengan Rasulullah. Kok malaikat bikin contoh ya? Jangan ya, kayak patung. Patung salah, patung kan sudah patungnya tidak benar, salah cetak lagi. Jadi benar-benar. Senyum, assalamualaikum. Menyapa orang beratnya. Apalagi dengan tetangga, tolonglah dengan tetangga. Yang punya mobil, buka kacamu sedikit. Lambaikan tangan dengan tetangga. Menyentuh hati. Apalagi yang atas nama agama, yang sudah hadir pengajian dan sebagainya. Harus lebih bagus akhlaknya. Apa sih susahnya? Wong begitu saja sudah pahala, kok repot benar. Apalagi di kalangan ustaz. Memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Birru husnul khuluq. Sikap lahirmu harus baik. Dengan anak kecil, siapa anak kecil? Dengan orang yang sekalipun dia ahli maksiat. Kita perlu menegur siapa dengan mereka. Dengan kesombongan, dia biasa dengan kesombongan, tambah sombong, akan tapi dengan kelembutan, akan lolo. Coba biarpun preman dia suka bentak, suka mukul orang dan sebagainya. Anda pakai kopiah putih dengan tawaduk. Assalamualaikum, mohon maaf punten. Saya mau tanya tempatnya, rumahnya orang ini mana. Dikasih tahu. Bahkan nganterin. Pernah kita seperti itu. Nganterin, semangat dia. Preman dia, modelnya, bajunya, Masya Allah. Tapi di saat ditanya dengan kalimat yang baik. Kalau dia tanyanya, Pak, rumahnya mana? Wah, diajak gulet nanti. Akhlak yang baik itu indah, coba. Akhlak yang baik mengundang. Akhlak. Jadi salah lahirmu harus berperilaku yang baik. Berangkatnya dari batin. Kemudian apa? Wal ithmu, la dosa itu mahaka fi nafsik. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang gerunjel di hatimu. Apa hasilnya? Jadi kalau ada orang gatel kulit, kan mesti ada gerunjel baru nih, jerawat. Ini apa? Di dalam hati itu ada sesuatu yang gerunjel, ganjel di hati. Jadi, menjadikan dirimu itu bertanda tanya. Itu nama hati kecil. Nanti hati selain masalah istaftikol bagwa inaftok. Wa karita. Jadi sesuatu yang engkau rasakan dengan hatimu itu sesuatu yang ganjel. Aneh, enggak enak. Itu dosa. Wa karita ayatoli alaihin nasu. Dan engkau tidak ingin dilihat oleh orang. Jadi ciri dosa itu adalah, yang pertama adalah hati kecilmu itu ngomong itu gak baik. Kemudian setelah itu, kalau ketemu orang itu dengan dosa itu malu. Itu dosa, rawahu Muslim. Sehingga orang ahli tasawuf yang sesungguhnya itu, lautifa biqalbihi amamal malak. Kalau seandainya ditawafkan hatinya, dibuka hatinya, dilihat karena orang sudah gak malu lagi. Jadi di dalam hatinya ya perilaku lahirnya, bukan disembunyikan, bukan bohong, munafik, antara lahir dengan batin enggak sesuai. Jadi batin itu yang namanya dosa itu engkau merasakan itu sesuatu yang tidak baik, hati kecil. Dan subhanallah namanya hati kecil yang namanya istiftiqal bagwan aftaq, hati selanjutnya. Itu ada pada setiap orang, biarpun dia penjahat besar, coba. Penjahat besar, dia mungkin merampok, membunuh segala macam kejahatan. Lalu punya anak perempuan cantik dia. Kemudian dilamar oleh dua orang. Yang satu adalah perampok jago. Yang satu adalah orang soleh, anak soleh baik. Kira-kira pilih mana? Mesti pilih anak soleh. Hati kecilnya ngomong begitu. Biarpun dia adalah perampok nomor satu. Lebih senang kalau seandainya anak yang diambil oleh orang baik. Makanya orang sejahat apapun dia, sebetulnya hati kecilnya selalu menyeru kepada kebaikan. Cuman kadang ditumpangi oleh hawa nafsunya sehingga tertutuplah itu. Ini isyarat istilah hati kecil, seruan hatimu itu. Rawahu Muslim, hadis dari kalau Imam Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hubais, dari Wabisah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Nabi berkata, jita tas'alu anil birri, kau bertanya tentang kebaikan yang hendaknya kamu lakukan, kebaikan itu apa? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengingatkan, istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Jadi kebenaran itu diambil dengan dua cara. Apa kata ulama? Dan setelah kata ulama, lah kok tidak kita menemukan kata ulama, maka hati kecilmu itu. Dan semua orang hati kecil menyeru kepada kebaikan. Pezina itu tidak pengen kalau anaknya jadi pezina. Kecuali di saat dia terjerat hutang harus menjual anaknya, itu lain, di luar, di luar. Masalah ada, seorang pezina terjerat anaknya dijual. Tapi hati kecilnya tetap tidak ingin. Dia tidak menginginkan yang demikian itu. Bahkan tidak pernah mengkursus anakku kau harus jadi pezina kelas begini, enggak ada begitu. Pezina. Karena kemungkaran tetap kemungkaran. Makanya hati kecil. Makanya biasakan kita, hati kecil yang sering kita bahas dengan masalah insyaf. Orang ilmunya banyak, kayak apapun kalau tidak insyaf, ilmunya tidak masuk di hati kecilnya tadi. Tidak bisa bermanfaat. Ilmunya malah jadikan alat untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau orang insyaf, subhanallah, biarpun tidak punya ilmu. Dan kita menemukan orang insyaf itu unik. Seorang dia bukan seorang santri, bukan penuntut ilmu yang banyak, akan tapi dia hanya mengerti. Sadar dia ingin hijrah. Jadi lihat, takutnya kepada keharaman luar biasa. Dikit-dikit tanya, ini Buya gimana hukumnya ini, gimana hukumnya ini, sampai saya itu, ya bukan bosan, tidak, harus kayak melihat orang yang demikian itu, ini boleh enggak, ini boleh enggak, ini boleh enggak, ajib, insya. Mendengar suara azan itu bingung, di jalan, Buya ini sholat di mana, boleh dijamak pak, karena apa, hatinya rindu kepada kebaikan, orang awam, kadang lebih rindu kepada kebaikan. Kenapa? Belum dicampuri dengan kesombongannya. Masih murni hatinya itu. Jadi ini dikatakan Nabi, istafti qalbak. Hati kecilnya itu menyeru kepada kebaikan. Dengar petua ulama sholat duha, langsung diamalkan duha. Ini ibu-ibu sepuh itu, yang jarak yang gak pernah mondok dulu, gak sempat mondok, hanya ngaji kadang-kadang, hatinya insyaf, itu paling lama sholat malamnya itu. Dibanding santrinya. Ya, insyaf. Kok santri kalah? Bangun malam minta dioprak-oprak. Kalau dia bangun sama pengurus juga disiram, enggak bangun malam. Ini bagaimana ini? Hah? Santri model apa itu? Enggak ada insyaf hatinya. Ibadah nanti saja dia tua. Belum tentu tua kamu nanti ya. Iya kalau sempat tua. Albirru, adapun kebaikan, matma'annat ilaihi nafsu, yang jiwamu itu merasa nyaman dengan kebaikan, dengan sesuatu tersebut. Watma'anna ilaihi qalb, dan hatimu juga tentram. Aslinya di dalam dirimu ada seruan hati kecil tadi. Semua orang itu. Sehingga kadang-kadang lihat habis berbohong itu mikir, iya kok bohong. Cuman karena ingat utangnya, kalau enggak bohong enggak bisa bayar utang. Bohong lagi. Padahal waktu berbohong dia sadar, iya kok saya bohong. Dan kami yakin termasuk hamba-hamba yang melakukan keharaman. Wanita-wanita yang diuji dengan kerendahan berzina dan sebagainya. Setelah berzina dia mikir, aku ingin menjadi wanita mulia. Cuma kadang-kadang tuntutan dan sebagainya. Bahkan yang sekarang masih berkecimpung dalam dunia riba itu, asalkan tidak dikuasai dengan kesombongan, pasti dia akan sering menangis dia. Percaya. Kecuali di kesombongan, alah gitu aja kok haram. Ah, kalau orang itu gak akan ditolong. Kenapa? Hati kecilnya sudah tidak didengar, ditutup dengan hawa nafsunya. Tapi kalau ada orang insya biarpun dalam kubang keharaman, lihat. Kita menemukan ada orang ingin hijrah dari sesuatu yang ada ribanya, menangis dia. Dan serius dia menangisnya. Itulah insya. Sehingga pengen hijrah, gimana cara hijrahnya? Mikir gajinya, gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Bagaimana saya hijrah dari keharaman? Ada, kemarin juga ditanyakan waktu kami di Banjar. Dan semuanya, ini didengar juga. Dan juga sebelumnya pernah ditanya. Saya punya pekerjaan di tempat yang haram. Saya kerjaan saya haram. Gajinya tinggi. Bagaimana saya hijrah? Tidak cukup seorang ustadz ulama mengatakan haram harus pindah. Enggak, harus ada bimbingannya. Bimbingan yang pertama adalah rubah cara hidupmu. Hidup dulu yang sederhana. Kalau biasa pengeluaranmu sebulan 10 juta, coba kau tekan sampai bisa punya keluaran 1 juta atau 2 juta. Latih hidup sederhana dulu. Kalau sudah kau tata, keluar. Jangan sampai gaya hidupmu masih seperti dulu, kau keluar. Hilang gaji, gaya hidup tetap menjerit. Kau bisa saja malah menjadi orang yang keluar dari iman. Jadi tata hidupmu. Biasakan cara hidup yang sederhana. Yang pengen hijrah dari keharaman, biasakan dengan hidup sederhana. Tidak harus pakai mobil mewah. Yang penting menutup aurat. Yang penting kemuliaan keluarga. Yang penting itu saja. Jangan gaya-gayaan sudah. Lalu cara hidupnya belum dibenahi, mau hijrah ya berat. Ini yang pertama. Ini harus merubah cara hidupmu. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita pernah baca dalam hadis Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang lalu. Gimana Rasulullah menjalani hidupnya? Rasulullah menjalani hidup beliau, Masya Allah, 3 hari 3 malam tidak makan. Tirulah Nabi, jangan sampai kita nuruti gaya hidup. Kalau pengen hijrah, biasakan dengan hidup sederhana. Ini urusan rezeki. Kalau cara hidupmu masih saja enggak benar, itu bisa masuk bab haram sangat mudah nanti. Biasakan dengan gaya hidup yang sederhana. Itu tuh hijrah. Baik. Watorat wa maha wal ithmu, adapun dosa kalau tadi adalah kebenaran, pahala itu adalah yang hati kecilmu itu selalu menyeru. Adapun wal ithmu, adapun dosa, maha ka fin nafsi, yang ganjil di hati. Jadi setiap kamu habis melakukan sebenarnya enggak senang. Mesti ngeluh dia sebetulnya, cuman karena hawa nafsu yang semakin kuat ngelakuin lagi. Ngelakuin lagi. Tapi ada, yaitu dosa yang ganjil di hatimu itu. Wataraddada fi sadri, terus di hati itu bergolak. Tidak ada itu. Wa in aftakan nasu wa aftauk. Biarpun orang ngomong ayo enggak apa-apa, kamu tuh cantik. Kalau mahkotamu biar kelihatan, rambutmu bagus. Padahal sudah dengar petuah ustaz haram menampakkan rambut. Dia sudah nyesel, setiap buka rambut nyesel. Cuman ketemu penyeru-penyeru setannya, rambutmu bagus, kamu cantikan kalau enggak pakai kerudung. Oh, iya iya. Sak cerminnya jadi setan. Benar. Cuf. Balik lagi. Padahal di saat dia sadar, iya iya, kemuliaan seorang wanita. Tapi orang ngomong lagi begitu. Nah, ini wa'an aftaukan nas. Jadi orang-orang jahal, orang-orang bodoh akan selalu berfatwa yang enggak benar. Jangan kau dengar itu. Tanya hati kecilmu. Wong yang haram saja, yang halal saja susah, apalagi yang haram kok repot-repot. Kamu tambah enggak makan, kerjaan apa lagi nanti? Wong kesempatan tuh, kesempatan emas. Orang aja ngelamar-ngelamar kerjaan, kamu sudah kerja di situ mau keluar. Loh kok bodoh banget kamu? Lah ini setannya ngomong gitu. Mau hijrah enggak bisa-bisa hijrah. Lu orang berebut mau daftar kerja di tempatmu itu. Lah kok kamu sudah kerja mau keluar? Itu gimana ini? Ini setannya. Ini aftauk, orang pada ngomong kayak begitu. Jangan kau dengar. Istafti qalbak. Tanya hati kecilmu. Hadis hasan, hadis ini hadis hasan. Rawahu Ahmad wa Darami. Ini adalah hadis yang diriwayatkan hadis hasan. Jadi ada martabat hadis itu, ada yang hadis sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif. Hadis hasan bisa dipakai untuk hujjah. Hadis dhaif pun jika tidak parah bisa dipakai. Hadis hasan nanti kalau ada pendukungnya bisa menjadi hadis, hadis tingkat atasnya yaitu menjadi sahih li ghairihi. Ini adalah masalah tentang bentuk-bentuk hadis ya. Kemudian hadis selanjutnya, baik, sampai di sini. Bahwa wara' ini penting, belajar yuk kita mulai sekarang. Ilmunya tidak hanya kita dengar. Kalau kita berada di kubang keharaman dosa yang gede, contohnya riba atau pekerjaan apapun yang masih haram, usaha yang haram, bekerja di tempat yang haram, ayo sekarang kita mulai hijrah perlahan, paling tidak kita mulai niatnya saat ini. Jangan berhujjah alasan kebutuhan banyak dan sebagainya. Kebutuhan sebanyak apapun yang mencukupi tetap Allah, jalannya saja yang beda. Kalaupun masih susah, mintalah kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan tersebut. Pokoknya jangan cari pembenar. Jangan berhujjah tentang kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu apa? Dari dosa yang gede meningkat dosa yang kecil. Awas kalaupun kita melakukan dosa kecil, jangan sampai ngentengin. Biarpun dikatakan namanya air wudu bisa menghapus. Tetap saja kita harus banyak istighfar. Ya Allah, aku tadi melihat yang haram. Semula tidak sengaja, ya Allah, akan tapi lampu merahnya lama banget, ya Allah, akhirnya saya melihat lama-lama. Astagfirullahaladzim. Harus sadar. Karena sekarang banyak aurat-aurat di pinggir jalan dan sebagainya. Apalagi urusan lidah dan sebagainya. Dosa-dosa itu. Hijrah perlahan. Sampai derajat yang gak jelas halalnya. Sehingga banyak sebagian orang kalau dikasih seseorang itu mikir dulu siapa yang memberi. Kasih tanda ini. Kalau ditolak mungkin sakit. Ada orang mungkin dia punya pekerjaannya halal dan haram. Cuma dia pengen hijrah. Ada datang ke tempat ini. Dia bersedekah. Ada yang ngasih tahu, Buya, ada orang sedekah. Jumlahnya lumayan gede. Terus, tapi usahanya Buya, kenapa? Abu-abu. Baik, ini diterima. Cuma jangan dikasihkan makan untuk anak-anak. Namanya abu-abu, insya Allah. Semoga ini menjadi sebab sadarnya dia. Sebab pekerjaannya seperti itu. Abu-abu maksudnya ada halalnya Buya, ada haramnya. Ada halal, ada haram. Baik, ini sisihkan. Kasih tanda, jangan digunakan makan untuk anak-anak. Lalu buat apa Buya? Ya sudahlah pokoknya jangan makan anak-anak yang bakal diinjek-injek saja. Tapi pahala nanti. Mungkin pakir sana atau menai selokan sana dan sebagainya. Jangan diarahkan untuk makanan anak-anak. Ini yang gak jelas. Tapi tidak kita katakan haram. Sebab kalau kita bilang, oh pekerjaanmu gitu, tersinggung nanti. Harus ada adab juga. Terima, cuman kita jangan menikmati. Maka harus hati-hati. Pondok pun harus, maka kami himbau. Kalau Anda ingin membantu pondok, usahakan dari rezeki Anda yang paling bersih. Saya sampaikan aja sekarang. Karena ini untuk mencetak ulama. Biar cepat jadi ulama anak-anak kita nanti. Kalau ternyata rezeki Anda masih abu-abu, pilihkan yang paling bersih. Semoga dengan yang bersih ini, yang abu-abu nanti mudah dihapus oleh Allah. Pilih yang bersih, halal. Bukan dari duit zakat. Bukan dari duit zakat. Jadi harta yang bersih. Karena akan dimakan oleh anak-anak penuntut ilmu hafal Al-Quran dan seterusnya. Baik, ayo kita biasakan. Kemudian setelah itu kita meningkat dari yang subhat tadi. Yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Kita pun harus banyak menghindar. Berusaha untuk menghindari. Lah, kalau orang sudah biasa menghindar dari seperti itu, makanya derajatnya warak. Jadi yang halal saja masih dipilah. Derajat tinggi lagi warak. Paling tinggi lagi derajatnya. Warak. Halal pun masih dipilah. Kayak tadi, anak yang minta mau bekerja. Jadi halal masih dipilih, mana yang harus aku pilih? Tapi kalau orang sudah enggak peduli, yang penting makan, makan, makan, halal, halal, halal, enggak dipilih, ini berbahaya. Urusan bisnis pun enggaknya dicari, bisnis yang paling aman. Yang tidak ada madorotnya di situ. Semakin bersih, semakin cepat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dimulai dari mana hati kecil diisyaratkan. Berangkat dari ingkar dulu. Adapun kemampuan kita adalah mungkin esok hari kita akan hijrah, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi yang jelas, jangan kita membiasakan kalau ada keharaman didengarkan ke telinga kita, lalu kita berhujjah atau membela diri, atau kita meremehkan. Itu adalah musibah besar. Istafti qalbak. Tanyakan hati kecilmu. Allah Maha Kuasa. Bahkan dikatakan ada seorang anak muda yang biasa mabuk. Mendengar kalimat seorang guru yang mengatakan, jika engkau masih berada di kubang keharaman, adukan kepada Allah setiap saat. Allah akan mengangkatmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Akan tapi dia apa? Setiap mabuk dan sebelum mabuk, dia sering, setiap dalam keadaan sadar, dia selalu minta, ya Allah, jauhkan saya dari mabuk itu, ya Allah. Besok mabuk lagi. Ya Allah, jauhkan. Tapi dia nangis betul. Tapi karena pergaulannya, dia minum lagi. Subhanallah. Tiba-tiba ditemukan oleh seorang syekh, dia sudah duduk di mihrab dan dia menangis di depan mihrab. Salat melazimi, dia rajin salat lima waktu dan seterusnya. Setelah itu ditanya, bagaimana kisahmu? Kisahku adalah, 2 tahun aku minta dijauhkan Allah dari minuman keras, dan dalam bulan ini aku sudah meninggalkan. Dan saya benci kalau minum, melihat, kalau nyium bau minuman keras, saya muntah. Allah, Allah akan bereskan semuanya. Tapi dimulai dari hatimu, jangan berhujjah, sudah. Kalau katakan riba haram, ya sudah, jangan main-main, sudah. Tapi saya ada sebagian hamba-hamba Allah dari saudara-saudara kita. Bagaimana saya hijrah pelan-pelan? Iya pelan-pelan, tapi pasti. Pelan-pelan, tapi pasti. Sebab kadang enggak bisa mudah hijrah itu. Kadang-kadang keterikatan juga. Bahkan ada sebagian itu disekolahkan oleh sebuah lembaga yang di situ menampung riba. Karena disekolahkan sehingga waktu bekerja, kalau mau keluar harus bayar denda. Kan begitu. Bagaimana Bu ya? Ya selesaikan dulu, tapi ingat. Jangan menikmati itu semuanya. Baru setelah itu, kalau kamu bayar denda, kamu tidak punya duit. Baru setelah selesai, kamu hijrah nanti. Ilmumu digunakan di tempat yang baik, tempat yang mulia. Itu taubatmu. Baik, ini saja. Ayo kita menghindar dari keharaman. Pandanganmu. Haram itu bukan urusan makanan saja. Banyak ibu ya. Pandanganmu. Pendengaranmu. Makanya kalau ngobrol sama tetangga, hati-hati. Jangan-jangan Anda masuk gunjing orang lain. Kalau sudah mulai ngomongin orang lain, hati-hati. Di stop. Dan anda enggak sadar, hanya menghindari makan babi, makan riba, tatanya apa? Gunjing setiap hari, makan dagingnya orang lain gunjing itu. Enggak sadar. Makanya kalau bicara yang baik-baik, bicara dakwah, bicara majlis, bicara ilmu. Bukan anda enggak sadar ngomongin orang lain itu, enggak sadar. Kenapa? Biasanya aja seperti itu, dia sering subhat. Ngomong yang rempet-rempet akhirnya nabrak juga. Sama yang biasa guyonan, setiap ngomong ngelawak terus, guyonan terus. Habis bekal, bohong jadinya. Akhirnya sampai hadis Nabi bikin guyonan nih, biasanya santri. Nabi Muhammad bikin guyonan, Al-Quran bikin guyonan. Nah, ini bermasalah, karena apa? Biasa guyonan. Pertama adalah apa? Subhatnya dulu. Akhirnya masuk bab haram tidak sadar. Baik, jaga semuanya keharaman. Keharaman itu bisa datang kita dengan bermacam-macam. Dengan tangan kita. Dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan telinga kita. Masuk ke mulut kita semuanya. Pemikiran kita dan seterusnya. Baginda rambu-rambu yang luar biasa yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadirkan oleh Imam An-Nawawi, hendaknya kita harus meningkat kepada yang waro. Yang halal pun biasakan, mana yang lebih halal. Termasuk di saat belanja pun, mohon maaf. Kalau saya beli, berusaha, saya beli. Belanja, sama-sama seorang muslimah. Saya tahu itu muslimah, tapi ini muslimah yang mohon maaf. Cakep dengan kerudungnya. Hendaknya milih yang kerudung. Bukan kita merendahkan yang tidak pakai kerudung, akan tapi ada pilihan saat itu. Jadi ada nilai kita tuju. Ada nilai yang kita tuju itu, ada maksud. Pokoknya jangan cuek aja deh kalau melakukan sesuatu itu. Kita pikirkan, kita renung. Ada pahalanya enggak saya ke situ? Semoga yang mendengar suara ini yang belum biasa pakai kerudung, insya Allah besok lebih solehah lagi. Mudah mengenakan kerudung, menutup aurat. Bagi Allah sangat mudah mengangkat derajatnya. Memuliakan siapapun, tapi syaratnya insya. Jadi kalau kita nyebut orang yang tidak pakai kerudung, awas, ini bukan menghinakan mereka. Hanya sekedar membuat contoh perbandingan. Akan tapi ketahuilah, ada sebagian yang sombong. Nah, contohnya sombong apa? Sudah tidak pakai kerudung ngomong begini. Yang penting kan hatinya. Wah, ini. Sudah tidak pakai kerudung merendahkan. Jadi seolah-olah ngomong yang pakai kerudung hatinya jelek. Dia enggak sadar. Hati-hati. Kalau ada orang ngomong yang penting hatinya. Ini sebenarnya hatinya sangat busuk. Yang penting kan hati. Yang penting hati. Hatimu busuk saat itu. Karena sudah merendahkan orang banyak. Siti Fatimah Zahra sangat menjaga auratnya. Berarti kamu lebih bagus dari Siti Fatimah Zahra. Sampai Siti Fatimah pakai harus menutup auratnya. Kamu tidak pakai menutup aurat karena hatimu sudah bersih. Musibah. Ini sering muncul kalimat-kalimat begitu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Insyaaf. Dan ingat, jangan merendahkan siapapun dari manusia. Kemaksiatan yang dilakukan hendaknya kita jadikan apa pengukuh kita untuk selalu memanjatkan doa untuk orang tersebut. Kita melihat kebrutalan, kita panjatkan doa, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Kemaksiatan, kita mohon kepada Allah. Bukan hanya kita menggunjing saja. Karena ada, wah begitu setiap hari. Kita kerjaan yang gunjing orang lain, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan apapun. Malah kita mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Buya yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirbal amin. Baik, para hadirin, para hadirat, para pendengar Radio dan juga para pemirsa Baja TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan juga kami memberikan kesempatan bagi para pendengar ataupun para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui telepon di 0231 830 8929 dengan password Al-Baja TV Radio Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau melalui Facebook di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik, kesempatan kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alaihi wasallam. Begini Bu ya, ada yang ditanyakan, apakah perkara makruh itu bisa digolongkan dengan perkara subhat? Contoh, rokok. Ada sebagian ulama membolehkan rokok, hanya hukumnya makruh. Tapi ada sebagian ulama juga mengharamkan karena beberapa alasan, bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang yang di sekitarnya, atau bahkan istrinya, anak-anaknya. kesehatannya bisa terganggu, bahkan ekonominya juga mestinya bisa untuk memiliki makan yang bergizi atau susu anak-anaknya, lebih utama memberikan rokok. Nah, perbandingan-perbandingan ini manakah yang benar begitu Buya? Apakah pernyataan ini yang kita dengar ini saya masih ragu, karena ada yang mengatakan haram, ada juga mengatakan halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya mau tanyakan mengenai bunga bang. Bunga bang itu termasuk subhat, tapi yang sepengetahuan saya bahwa bunga bang itu banyak para ulama itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Kalau yang mengharamkan, kalau bunga bank itu mencapai 0,3% atau katanya karena banyak berdiri bank-bank Islam. Sedangkan yang diharamkan itu lewat dari 3% ke atas. Nah, mohon penjelasannya karena saya dalam hal ini masih belum paham. Satu. Yang kedua, maaf Buya. Satu aja cukup. Biar yang lain. Waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, mohon maaf Buya. Nampaknya kita sudah terhubung dengan para pendengar ataupun pemirsa. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wati Buya. Ibu? Ibu Wasi Pekanbaru. Di Pekanbaru, masalah Ibu, silakan Ibu. Baik, Ibu, silakan untuk pertanyaan bisa langsung ke Buya Ibu. Begini Buya, kemarin kan waktu bulan kemarin Buya ada ngomong soal rezeki yang belum yang didapat dengan suami saya. Jadi kan kita berencana mau jual rumah itu mau dibagi, kan kita ada bercerai Buya. Jadi maksudnya apakah saya salah mengambil sebagian dari yang harta yang udah dijual itu untuk anak-anak? Karena saya nggak ada penghasilan lain Bu ya. Menjual? Menjual rumah misalnya. Jadi mau kalau kita ambil untuk menyekolahkan anak-anak buat modal usaha. Sebentar, rumah apa ini? Saya belum paham. Rumah apa? Rumah Anda sendiri? Ya seperti saya tanyakan dulu, rumah saya sendiri, tapi dibeli dengan hasil haram. Sebentar, saya lupa, ada banyak yang tanya. Sebentar. Rumah dibeli dengan harta haram. Iya, Bu ya. Terus mau kita pernah tanyakan dulu Bu ya, yang suami saya yang jadi kurir narkoba itu. Terus ada bulan kemarin saya bertanya. Jadi saya itu bermaksud mau mengambil sebagian untuk sekolah anak, buat modal usaha, apakah itu saya berdosa atau gimana Bu ya? Baik, baik. Baik. Baik Bu, cukup Bu. Harus kita tinggalkan semua gitu Bu ya. Sementara saya nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, anak-anak banyak. Mau diterapkan dari mantan suami, ya masih gitu juga pekerjaannya Bu ya. Baik. Baik, baik. Cukup Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah subhat, apakah subhat itu makruh? Hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah. Haram. Dan subhat nanti bisa dihukumi adalah masuk bab antara mubah dengan makruh. Tidak bisa dikatakan haram. Jadi bisa dikatakan haram karena bukan hukum. Subhat bukan hukum. Tetapi barang subhat adalah antara halal dengan haram. Dan makruh sendiri adalah halal. Makruh adalah halal. Sesuatu yang makruh adalah halal. Makruh bukan haram. Beda. Makruh adalah halal. Jadi mohon dibedakan di sini. Kalau syubhat ini memang betul-betul tidak bisa disifati sebagai halal. Jadi halal itu derajatnya adalah halal itu ada yang wajib, halal itu ada yang sunnah, halal itu ada yang mubah, halal itu ada yang makruh. Yang satu yang haram. Itu saja. Selain haram, itu adalah halal. Dan halal ada empat. Dan sekarang antara halal dengan haram, ini namanya syubhat. Baik, namanya syubhat. Tidak bisa disifati sebagai suatu yang haram, tidak bisa disifati suatu yang halal. Tapi kalau hukum merokok, jelas. Para ulama mengatakan, bukan masalah syubhat di sini. Jadi jangan dikatakan rokok sebagai syubhat. Bagaimana pendapat para ulama? Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat. Itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti. Dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu. Paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak, akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana-sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil, kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir, mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada istilah kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja. Segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah diponis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau melihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Bu Yahya jangan didengar, karena saya tidak mau masuk hutan. Tapi ngomong perhutani, haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti, dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri. Karena yang ngomong perhutan. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter. Dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium. Saya tidak pernah, tidak ngerti urusan rokok. Saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada medis. Apa kata dokter? Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya. Atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa. Dalam menyampaikan fatwa. Ulama. Ahlinya dalam hal ini. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya. Dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok itu diam-diam ngomong rokok itu membahayakan loh ya. Nunggu dia sadar. Dokter lo kamu rokok? Iya, ini saya itu susah ninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Bahaya sih. Bahaya. Coba. Ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Enggak usah kita sok jadi dokter. Saya enggak perlu jadi seorang dokter. Lalu, enggak usah saya. Saya Al-Bahja akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati ini saya enggak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok, rokok membuat kanker, membahayakan, dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis, gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis, untuk promosikan, rokok menguatkan apa, begitu misalnya. Harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Nah, itu bukan main-main, bukan saya yang ngomong. Oh, yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok itu ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok mesti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, Ini sudah ada, kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya udah ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih gak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun Anda masih dalam, kalau Anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta mohon, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan. Jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena diukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama. Sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Kenapa? Praburiatum laturium. Pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini. Sebab beliau ada istilah namanya istiqra. Istiqra itu tanya ahlinya. Itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i. Namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya, itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah. Karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau Anda tidak insyaf, besok insyaallah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada Anda, mengajari anak Anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri Anda biar ngerokok semuanya. Putra-putri Anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah. Yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita, ini insyaf, ini musadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insyaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Gak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Oh, itu mbah sayang rokok umurnya 90 tahun. Nek. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya. Memang kata dokter membahayakan. Selesai. Dalam berhujah ini adalah musibah berat. Dan ingat bagi yang sudah tidak merokok, ya jangan serta-merta mencaci maki orang yang masih merokok. Kemana-mana rokok, haram. Sampai sumpah akhirnya dipanggil ustaz rokok. Gara-gara setiap majelis ngomong rokok haram. Saya punya salah satu orang yang saya kenal. Satu kampung itu ternyata Pak, anak orang yang saya kenal itu adalah Buya kenal dengan ustaz ini. Oh iya, itu kawan saya. Oh, itu ustaz rokok. Loh, kenapa? Setiap di majelis ngomong rokok haram, kayak enggak ada ceramah yang lain lagi. Jadi orang pada tersinggung, rokok haram. Sehingga gara-gara sering ngomong rokok haram dipanggil ustaz rokok. Semuanya ada pada tempatnya. Saya minta maaf kepada yang masih merokok. Yang masih merokok di majelis ini saya doakan insya Allah sehat, seger, buger dan cepat berhenti merokok enteng. Amin. Insyaf ini. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah cemburu toleh kiri kanan. Tinggal insyaf insya Allah. Nggak usah pakai hitungan ekonomi. Wah, kalau dihitung rokok nanti 3 tahun saja naik haji. Oh, ini saya nggak merokok tetap fakir. Nggak usah urusan itu ini. Orang fakir nggak ada hubungannya dengan merokok dan tidak merokok. Biasanya ada berhujah, itu adalah kesombongan. Sudahlah, selesai. Bahas masalah rokok, beres. Ini bahasan masalah rokok. Kemudian masalah bunga bang, ibu. Sudah jelas, ibu. Sedangkan ibu sepertinya baru pertama hadir majelis ini. Kalau ibu sudah lama di majelis ini, beres. Hukum bunga bang adalah haram. Sekecil apapun. Jangan dengar fatwa orang yang mengatakan, kalau 0, ya. 0 itu kali berapa? Kali kredit macet kali nyungsep. Akhirnya. Sama aja biarpun katanya 0. Sudah selesai haram. Tidak akan kita rubah. Kalau ada saudara kita termasuk yang hadir di sini masih berada di bank yang bunganya konvensional. Kita doakan semoga Allah hijrahkan ke tempat yang mulia, rizkinya lebih banyak. Itu. Tapi tidak saya racuni. ya enggak apa-apa. Oh enggak, saya meracuni. Tidak menolong dia, harus saya sadarkan. Kamu di kubang kehinaan, Pak. Ayo naik, harus begitu. Oh, enak di situ, anget. Pada lumpur, enggak apa-apa, anti nyamuk. Kan jadi kerbo nanti. Justru saya ngomong begini biar tergugah. Dan yang sudah tergugah banyak, alhamdulillah, banyak yang sudah hijrah, subhanallah. Jangan diracuni lagi dengan fatwa-fatwa picisan sebagian orang yang merusak ini. Tidak usah berkata, Bunga Bang ada dua pendapat. Memang segala sesuatu ada dua pendapat. Termasuk, apakah benar Tuhan itu tidak satu? Ada dua pendapat. Yang pertama ada pendapat orang Islam, yang kedua ada pendapat orang kafir. Semuanya ada dua pendapat memang. Bunga, riba apa dua? Oh, ada dua pendapat. Riba menurut kaum muslimin adalah haram. Menurut orang yang tidak benar adalah halal. Memang dua pendapat. Jadi kalau dua pendapat ini bisa rancu semuanya. Ini gayanya orang biasanya. Kalau ditanya bagaimana? Fiha qawlan. Ada dua pendapat. Dua hebat ini. Setiap saat ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Jangan biasakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu membahayakan. Hukum bunga, hukum riba adalah haram dan bunga termasuk riba. Sebelum para ulama ngomong itu, ya adanya bank syariah itu maknanya apa? Itu ada bank yang tidak syariah. Selesai. Loh apa artinya ada bank syariah? Loh kalau bank syariah ada kekurangan? Oh lain cerita. Kekurangannya itu perlu kita sempurnakan. Bukan kita fitnah setelah itu. Kita mengetahui pada bank syariah banyak kekurangan. Yang kita juga sering lantang untuk mengkritikinya. Bank syariah adalah bank yang kita nanti-nanti. Tapi dirimu banyak kekurangan. Ayo benah diri. Banyak kekurangan termasuk ada denda, kemudian kredit emas, kemudian ada beberapa produk-produk yang perlu dipangkas itu. Kalau Anda pengen selamat dan pengen tetap didukung oleh para ulama. Dan bahkan itu termasuk penting. Termasuk dakwah melalui bank syariah ini adalah dakwah penting. Membebaskan orang dari riba. Makanya di dalam beli pondok ini, kita membuat BMT. Mukaddimah daripada bank. Dan insya Allah ditangani ahlinya dan insya Allah penjagaan harta itu juga benar dan sebagainya. Maka kami mohon semuanya untuk bisa mendukung. Daripada dititipkan di tempat yang enggak jelas, titipkan nanti di sini. Pelajari dulu Anda bergabung seperti apa nanti sehingga bank apa BMT-nya Al-Bahjah nanti bisa segera berkembang. Nah ini sudah dibuat, sudah dimulai dan sekarang sudah mau operasional. Tinggal Anda mengikuti. Anda harus berpikir untuk perjuangan dan nanti akan digunakan, diputar untuk berbisnis yang halal dan bersih. Dibantu dan kita yang memantunya. Kita yang memantu. Ada dewan syariahnya dari dalam diri dalam Al-Bahjah, halal haram. Produk-produknya akan kita pilih. Mohon didukung daripada nitipkan tempat di tempat yang jelas biar dititipkan di sini. Baik. Ini promosi kemuliaan. Baik seperti itu. Jadi bunga bank riba adalah haram. Bunga bank adalah riba dan riba adalah haram biarpun seberapa sekecilnya. Kalau Anda masih berurusan dengan itu semuanya tinggal sering istighfar minta ampun kepada Allah. Selesai. Minta ampun kepada Allah. Dan banyak ibu, banyak orang yang bukan saja dia punya titipan di riba, kerja di bank konvensional, datang kepada kami nangis kok. Saya bilang tangismu itu yang mahal. Yang menjadi masalah orang yang suka cari pembenar. Anda nangis, tapi saya belum bisa keluar sekarang. Iya, tidak bisa keluar sekarang. Tapi kamu harus keluar suatu ketika nanti. Iya bu ya, siap. Enak. Yang jadi masalah adalah, waduh repot ini. Nah. Bank syariah harus kita dukung. Dan insyaf, kadang setahun, dua tahun, tiga tahun bertobat. Tapi ingat, Allah Maha Kuasa. Untuk mengangkat hambanya dari kehinaan. Adapun tadi ibu diberi oleh suami rezeki yang haram katanya dari hasil narkoba dulunya. Rumahnya ini adalah hasil narkoba dan sebagainya. Baik, kalau ini berarti harta itu adalah dari harta yang haram. Cuman harta haram ini adalah bukan harta dengan urusan dengan manusia. Tidak harus dikembalikan kepada manusia karena bukan mengambil haknya orang lain. Kalau mengambil haknya orang lain adalah karena ini tidak ada hubungannya dengan mengambil haknya orang lain. Hanya salah di dalam transaksinya dahulu sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan, maka tetap hukumnya adalah haram. Cuman bagaimana tobat saya? Apakah saya buang itu semuanya? Apakah itu harus saya buang? Seperti bunga riba, bunga bank itu. Ada orang biasa di bank yang ada bunganya. Tak taunya tobat. Ditariklah. Dari bank tersebut, tak tanya bunganya puluhan juta. Bagaimana hukumnya? Tentunya tidak boleh ditinggal. Dan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Akan tapi ketahuilah, diambil tapi digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya adalah sesuatu yang tidak terhormat. Buat WC-WC umum, selokan-selokan umum, tempat-tempat yang kotor itu. Tapi hukum narkoba lain tidak semacam itu. Akan tapi ada kemiripan. Bagaimana hukumnya? Rumah Anda bukan seperti bunga. Kalau bunga mutlak keharamannya. Sebab dari zatnya itu adalah transaksinya transaksi yang tidak dibenarkan. Transaksinya. Akan tapi kalau urusan narkoba, itu adalah memang barangnya juga haram, tapi tidak seperti urusan riba tadi. Dan riba memang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Lihat. Kalau roba, sebab orang yang diribai pun adalah rela-rela kepaksa sebetulnya. Enggak rela beneran. Itu rela karena butuh ya. Coba orang yang urusan dengan riba, saya minjemkan kepada Anda uang 10 juta. Tapi baliknya 11 juta ya, mau enggak? Aslinya tidak mau, cuman karena anaknya sakit jadi mau. Kepaksa semuanya itu. Ini riba haram dan hukumnya adalah tidak boleh diambil untuk atas nama dirinya untuk kebaikan. Tapi urusan tobat dari transaksi yang salah, jual beli yang enggak benar. Jual beli yang haram. Misalnya dulu jual beli apa yang tidak diperkenankan. Apa saja, saya jual beli babi. Jual beli ini ada tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Cuman dari barangnya ini adalah barang yang haram. Bagaimana tobatnya? Tobatnya bukan harus dibuang itu semuanya. Akan tapi bisa kita arahkan kepada kebaikan. Jika ada mampu, Anda serahkan semuanya ya, kepada kebaikan. Anda berikan ke tempat-tempat yang perlu. Dan Anda lepas dari itu istimewa. Cuman bermasalahnya saya punya anak butuh. Saya punya anak butuh. Saya enggak mungkin. Dan sebagainya. Dan saya pun diberi. Dosa yang memberi beda dengan yang diterima. Begini loh ya. Barang itu haram zatnya. Kalau diberikan kepada Anda tetap haram. Contohnya babi kalau diberikan kepada Anda tetap haram. Tapi kalau babi dibelikan beras. Berasnya halal kan? Jadi halal tapi halal zatnya tapi haram. Aridi haramnya itu karena dia adalah dibeli dari barang-barang haram. Kayak duit riba tadi. Dari narkoba, ini bukan narkoba, sudah debat dalam bentuk rumah. Jadi rumah zatnya adalah bukan sesuatu yang diharamkan. Atau bagian nilainya rumah itu dari sesuatu yang diharamkan. Maka bagaimana tobatnya ibu? Yang pertama tobatnya adalah ibu pokoknya harus berjanji tidak mau nerima lagi barang-barang semacam itu. Seperti orang yang sudah terlanjur terjun di dalam kredit yang haram itu, tobatnya bagaimana? Bukan Anda langsung berhenti, maka berhenti pun gak bisa. Maju kena, mundur kena sebabnya. Maka Anda lanjutkan untuk menyelesaikan kredit dengan cara yang haram itu, tapi ingat, jangan kredit lagi setelah itu. Jadi yang pertama adalah urusan ini, ibu yang bertanya, Anda tidak boleh nerima lagi urusan ini. Anda tidak boleh nerima. Dan yakinkan kepada anak-anak bahwasanya mengambil harta dari yang itu adalah hukumnya haram. Terus bagaimana untuk kebutuhan Anda? Karena ibu kemarin kita masih ingat pertanyaannya. Tidak murni semuanya dari narkoba. Dan mungkin dari yang lainnya. Baik kalau begitu, ambil secukupnya untuk ibu, karena untuk bekal, ambil secukupnya untuk ibu, dan selebihnya adalah Anda berikan untuk kepentingan umum, selebihnya Anda berikan kepentingan umum, dan yang Anda ambil pun kalau bisa dicatat. Barangkali suatu ketika Anda punya rezeki yang halal, baru Anda ganti, Anda lepas itu semuanya. Karena tidak mungkin setelah itu Anda harus jadi fakir, lalu besok mencuri, atau korupsi, gak mungkin. Akan tapi hijrah perlahan. Memang kalau Anda mampu meninggalkan itu semua, Anda tinggalkan. Tapi ingat, Anda punya anak yang biasa hidup mewah dan sebagainya. Baru nanti seperti yang kami ajarkan adalah, biasakan dengan sederhana dulu, ambil secukupnya, kemudian dicatat yang diambil itu. Karena diambil itu bukan sesuatu yang haram, yang halal. Haram, yang secukupnya itu diambil, kemudian sambil kita cari usaha-usaha yang benar, baru nanti jika Anda mampu membayar, maka bayarlah. Kalau ternyata saya mati belum membayar, insya Allah Anda termasuk di golongan orang yang sudah bertobat. Buktinya Anda hijrah. Nah, seperti itu. Jangan dibebani berat orang hijrah. Kalau langsung tinggalkan semuanya, saya akan hidup di kolong jembatan dengan anak saya yang biaya saya kaya. Apakah Islam mengajarkan begitu? Kecuali hidup di negara yang jelas. Negara yang melindungi orang-orang yang ingin hijrah. Misalnya apa? Kamu saya ingin meninggalkan keharaman ini, baru dijamin oleh pemerintah. Anda tidak ada jaminan yang demikian itu. Anda akan hidup di kolong jembatan nanti. Anda tidak akan mampu, bahkan akan mencaci Islam setelah itu. Maka dengan cara yang lembut semacam itu, ambil secukupnya untuk kebutuhan Anda. Akan tapi perbanyaklah untuk diberikan ke jalan ke tempat lain. Perbanyaklah untuk Anda berikan ke orang lain. Baru setelah itu, ke orang lain pun diupayakan bukan untuk orang-orang, tapi misalnya untuk kepentingan pagar masjid, pagar pondok, pagar ini. Baru Anda ambil secukupnya. Secukupnya adalah untuk kecukupan Anda biaya-biaya ini, tapi Anda catat. Barangkali nanti ada rezeki, Anda bayar itu semuanya. Hijrah perlahan demi perlahan. Jangan sampai diberati, dibebani orang yang mau hijrah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, boleh kita bacakan juga pertanyaan dari Facebook. Ada dua penanya. Yang pertama dari sahabat kita Alfa dari Tegal. Buya, di daerah metropolitan sana sedang ramai adanya tindakan sweeping yang anarkis antar para pengemudi jasa transportasi umum yang merasa tersaingi dengan adanya jasa panggilan transportasi online. Fenomenanya seakan-akan mereka tidak yakin kalau rezeki masing-masing sudah diatur oleh Allah. Dan bagaimana menyikapi hal ini Buya? Apa nasihat yang baik untuk mereka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rezeki sudah diatur oleh Allah, cuman keyakinan orang. Sebetulnya kerakusan dan ketamakan itu akan selalu berkembang. Kalau seandainya tidak ada jasa online itu nanti, itu antara sopir dengan sopir juga rebutan. Ini gara-gara salib juga berantem, itu ada gulat padahal satu. Jika ada model lain baru dia bisa bersahabat, berkumpul untuk melawan. Memang itu permasalahan kerusakan jiwa. Oh, gak ada sama-sama sopir angkot dengan sopir angkot gulat gara-gara apa? Posnya ditempati dulu atau diselip dengan ini atau apa, penumpangnya direbut. Ini ada saja. Jadi permasalahan adalah permasalahan ego. Jadi ini permasalahan umum, egois. Bahkan kalau sudah kalau berkembang itu kakak adik pun gulat. Kakak adik bermusuhan. Ada pun nasihatnya adalah ayo kita belajar betul bahwasanya kita semakin dekat kepada Allah. Itu permasalahan adalah jiwanya merasa ngiri. Ngiri, online enak, tiba-tiba bisa masuk ke gang-gang dan sebagainya. Oh saya ngantri di pinggir jalan, gak ada orang. Tak taunya ada orang ngojek lewat teman saya. Loh kok sudah dapat? Lewat online. Nah, ini adalah cara market saja. Dan orang dengan jasa online, apapun, bukan sesuatu yang terlarang. Bukan satu hal, yang terlarang. Dan masalah demo-demo ini gak ada habisnya. Misalnya, memang hendaknya kalau kita membuat sesuatu itu jangan sampai menyakiti orang lain. Sekarang kan ada juga pertarungan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Sebenarnya toko-toko kecil dengan mat-mat yang berjejeran di pinggir jalan. Itu kan sebenarnya ada pertentangan. Jadi kalau dituruti semuanya demo. Orang yang naik sepeda demo. Kenapa? Jalan saya dipakai orang yang punya mobil. Tetanggaku gak boleh pakai mobil semuanya. Bisa begitu nanti. Karena yang perlu ditata adalah hati. Baik, makanya dalam usaha memang betul orang harus berusaha bagaimana marketnya, bagaimana. Tapi ingat, bagi orang yang punya kelebihan, jangan sampai lupa untuk membagi dengan yang lemah. Ini kan sudah kaidah Nabi SAW. Barangkali yang punya online ini kalau dia punya iman, adakan tapi apa? Bagi yang tidak punya online itu pun digabung. Kalau ada, ambil di sana. Dihubungi kalau begitu, malah jadi kekeluargaan yang baik. Bukan jadi perlawanan. Memang Indonesia itu rentan untuk musuh. Satu masjid saja gulet. Antara ini lomba ini, satu kampung masa, satu pondok dengan pondok, kiai dengan kiai. Enggak usah urusan tukang ojek atau angkot, bukan. Pondok pun ada yang berantem dengan pondok lain, enggak ada lagi. Ini kan musibah, problem hati, itu rusaknya hati. Bagai apa yang perlu kami sampaikan kepada mereka? Kepada semuanya, tata hatimu. Biasakan mengutamakan orang lain, ikhtar. Mendahulukan orang lain. Baik Buya, mohon maaf Buya, namanya kita juga terhubung dengan sahabat kita, para pendengar, pemirsa di mana pun berada. Baik, kita sapa dulu, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa, di mana? TV Al-Bahja dan Radio Bum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Baik Ibu, dengan siapa Bu? Dari mana? Saya Hayati dari Taiwan. Begini Bu ya. Yang ingin saya tanyakan seputar pernikahan cilik. Harapnya pernikahan cilik Taiwan mengatakan sah dalam hukum agama. Sahnya itu yang saya ingin tanyakan dan perjelasannya itu gimana? Pernikahan apa? Sirih Bu ya. Sirih. Yang saya tanyakan, sirih itu sah di mata Allah, pandangan itu tapi terkadang kalau kita hidup di Indonesia, satu misal kita udah nikah sendiri sih ya Bu ya di Taiwan, lalu kita di Indonesia, nah di Indonesia itu kan yang ditanyakan itu kan buku nikah sama nikah, lalu gimana kah letak syahnya itu Bu yang kayak ini kayak kita jelaskan. Baik. Cukup, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membiasakan hidup untuk kita mementingkan orang lain. Coba kalau setiap warung itu membiasakan. Subhanallah, ini hayal kayaknya, tapi tidak hayal, tidak mustahil. Kalau sudah kebanyakan yang belanja di rumahnya, langsung, "Bu, coba belanja di sebelah. Mulai tadi tetangga saya belum ada yang belanja." Hebat betul penjual kayak itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau ada orang belanja ke orang lain, itu haram. Haram. Kenapa menyakiti orang lain? Begitu indahnya Islam kalau dipakai. Jadi problemnya adalah jauh dari Islam. Yang ngerti Islam pun hanya di label saja, di otaknya tidak dipraktekkan. Rebutan donatur di kalangan para ustaz. Sama dengan rebutan pedagang, pembeli dari kalangan pedagang. Ini sama-sama ahli neraka sebetulnya. Nah, donatur nih, jangan ke situ, itu enggak benar, ke sini aja. Nah, memang ente yang punya surga. Ini ada. Jadi ini problem kita kurang mengutamakan orang lain. Atau paling tidak, ketahuilah. Kalau sudah langganannya orang lain, jangan diambil. Kecuali datang ke tempat Anda dengan sukarela. Dalam dunia tarbiyah pun demikian. Kita tidak akan menerima santri yang sudah pernah mondok. Kecuali dapat izin dari gurunya. Ini kan adab. Pondok bukan rebutan santri. Kalau ada santri pernah mondok, izin. Gurumu sudah ngizini atau belum? Ini termasuk adab dalam tarbiyah. Nah, ini termasuk karena adab ini sudah tidak dipakai, ini rebutan semua, rebutan pasar, rebutan ini dan sebagainya. Wah, ini musibah, menjadi permusuhan nanti. Baik ya, jadi permasalahan-permasalahan hati, dan kita belajar hati bersama-sama. Kalau masalah rebutan akan berkembang, tidak ada urusan jasa online akan tapi yang bukan online pun kalau sudah hatinya tidak baik juga berantem itu semuanya. Itu bermasalah. Jadi ayo kita tata hati kita, biasakan kita untuk mengutamakan orang lain. Paling tidak kita jangan mengambil haknya atau merebut miliknya orang lain. Dengan cara yang indah, yang bagus. Baik, itu saja insyaAllah. Ada pun pertanyaan berikutnya. Nikah siri. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak diresmikan di mahkamah. Biarpun dihadiri oleh sejuta orang. Itu kan maksudnya siri. Jadi siri itu yang belum dicatat di mahkamah, di KUA. Jadi siri mana? Sebab nikah itu tidak ada yang siri. Harus ada saksi. Hanya maksudnya yang tidak diresmikan itu bagaimana hukumnya. Asalkan ada dua saksi dan ada walinya dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ada saksinya, dua saksi, ada walinya, kemudian ada ijab kabul, pernikahan itu adalah sah. Ini secara syariat. Secara syariat semacam itu. Dan agar orang tahu, ini sudah menikah supaya tidak dikatakan ini berzina. Dan mungkin, nah maka kami himbau, nikah siri, hendaknya kalau Anda seorang wanita, jangan mau kalau dinikahi dengan tanpa surat nikah. Karena permasalahan takut panjang nanti. Jangan dibuka celah untuk berbuat zalim. Jadi masalah kalau ternyata laki-lakinya pergi jauh, bagaimana engkau mencerai? Kemudian waktu punya anak, bagaimana urusan akte dan kawin? Jadi surat nikah ini adalah pengukuh akad nikah itu sendiri. Maka hendaknya kalau Anda menikah, hendaknya pakai surat nikah itu untuk menjaga haknya. Agar tidak ada kesewenang-wenangan. Dan jika ada masalah, mudah diselesaikan, diangkat ke mahkamah karena ada suratnya. Kalau Anda tidak ada suratnya, ngadu ke mahkamah ditertawai. Waktu senangnya lupa, waktu susah ingat. Ya itu. Biasanya begitu ngomongnya mahkamahnya. Ini. Maka dari itu, nikah siri secara hukum adalah sah. Cuman bagaimana hukum nikah siri? Apakah diperkenankan? Kami tidak menghimbau nikah siri. Biarpun secara hukum adalah sah. Akan tapi tetap kami menghimbau nikah yang benar. Karena nikah itu ada tujuan. Kalau ada orang menyembunyikan pernikahan, ada niatnya jelek. Ada yang niatnya baik. Karena kita tidak boleh sok tahu niatnya orang. Ada niatnya jelek, karena takut apa? Takut nanti ada tuntutan ini. Saya hanya ingin seneng-seneng saja deh. Na'udzubillah. Sehingga gampang ditinggalkan. Bukan? Bahkan mungkin ada yang saya tidak ingin punya anak dari dia, saya hanya ini. Ada niat yang tersembunyi. Ada niatnya baik. Niatnya baik misalnya. Ada seorang duda punya anak. Lalu anaknya belum sadar masalah bapaknya mau nikah lagi, masih cemburu padahal ibunya sudah meninggal dunia. Sehingga bapaknya tidak boleh menikah gini-gini, kalau menikah awas gini-gini. Sementara dia seorang laki-laki yang punya kebutuhan. Sehingga dia harus menikah dengan sembunyi, tidak usah ngomong-ngomong. Dan wanitanya pun juga rela. Ini adalah niatnya baik untuk agar jangan konflik dengan anaknya dulu. Sementara dia punya kebutuhan untuk mencari yang halal. Menikahlah dia dengan sembunyi. Yang penting terjadi ikatan yang halal, menikah. Sampai nunggu waktu, sampai anaknya ini adalah sadar. Mungkin dia adalah orang yang syahwatnya besar, takut terus terus dalam dosa. Atau seorang wanita yang tiba-tiba rela nikah siri, karena mungkin belum, termasuk antara, di antaranya adalah menikahkan siri anak-anak yang masih usia-usia sekolah misalnya. Kita tidak ingin resepsi dulu deh, takut anakku tercurung dalam zina, ya sudahlah, SMA kelas 3, saya jodohkan dengan orang yang baru kuliah semester 1. Ya sudah nikah nak, kamu saya resmikan pacaranmu, pacaran yang halal nak ya, akan nikah dihadiri keluarga dan sebagainya, sudah nih nikah, suratnya diatur nanti saja. Jadi ini bisa saja tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak tercurung dalam zina, sehingga di saat syahwatnya bangkit punya yang halal, tapi tetap tujuannya adalah untuk nikah beneran, bukan main-main, bukan untuk dicerai setelah itu, enggak. Nah, maka dari itu nikah siri tetap hukumnya adalah halal, cuman bukan dihimbau kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan keadaan tertentu macam-macam. Tidak bisa kita mengatakan nikah siri adalah zina, enggak. Ada saksinya dua, ada walinya. Baik. Kemudian bagi siapapun para ustadz yang menikahkan siri, tolong hendaknya hak cerai itu diambil saja. Atau diambil oleh tim. Misalnya kalau nikah di Al-Bahjah sini siri karena sebuah hajat tadi, ya sudah, hak cerai saya pegang dulu. Kenapa? Khawatir nanti ada macam, ada masalah, lihat suaminya pergi, lihat istrinya mau nikah lagi, gak bisa, karena belum dicerai. Mau ngaju ke mahkamah, ditertawain. Ngajunya ke saya. Buya, suami saya ninggalkan saya, gak ada kabarnya. Sudah kalau begitu, sudah dilacak dan sebagainya, benar saya mencerai. Saya yang mencerai. Maka para kiai, para ustadz, hendaknya hati-hati, kalau nikahkan siri, jangan dilepas begitu saja. Hendaknya hak cerai itu dipegang, khawatir, karena Anda menempati tempatnya seperti hakim tadi, seperti orang pelindung. Sebab kalau di hak cerainya tidak dipegang, nanti takut bermasalah, suaminya jahat, nakal, ditinggal pergi, enggak ada kabarnya, suruh nyerai, enggak mau, biar kau tersiksa, enggak akan saya cerai sampai hidup, sampai mati. Nah ini bermasalah nanti. Maka para asatid hendaknya hati-hati mengambil hak cerai. Makanya biasanya, atau begini bunyinya, termasuk hanya, maka hak cerai ada di tangan saya sampai surat nikah itu dibuat. Hak cerai ada di tangan saya sampai surat nikah dibuat. Kalau sudah nikah, surat nikah dibuat, saya tidak punya hak. Selesai. Ini diantaranya. Maka kami himbau kepada adik-adik putriku, jangan mudah mau untuk nikah siri, kecuali untuk tujuan yang sangat jelas. Tapi kalau ada tanda-tanda dibohongi, awas. Banyak wanita sering dibohongi. Dibohongi, nikah siri dibohongi. Tatanya tinggal, kasih anak 4, bingung tidak punya akte. Akhirnya bapaknya hilang. Nah, ini kan salahnya perempuan. Kalau nikah harus jelas dong, pakai surat resmi, ada akad, ada ini. Biarpun tidak harus pakai resep-resep itu menghabis-habisin duit. Buat modal saja, buat warung. Gede resepsinya, besok bayar utangnya yang gede, itu tidak problem. Baik, ini saja insyaAllah. Allahu a'lam bisawab. Baik Bu ya, satu lagi Bu ya. Ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu ini. Cukup Bu ya. Sudah waktu cukup. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah ada pengumuman-pengumuman. Jamnya sudah kelewat ini. Sudah kelewat setengah jam. Majlis dengan Umi siang ini di pesantren di Al-Bahjah. Jam 1 siang. Majlis bersama Umi Sabtu yang akan datang di Islamic Center. Pendaftaran santri besar. Kelas tafaqquh. Kelas pesantren. Kelas besar. Dimulai tanggal 21 Jumadil Awal. Dan ini ada pengetesan. Jadi pendaftaran santri besar. Bukan santri anak-anak, santri tahfidz. Itu mulai tanggal 20 Jumadil Awal sampai 20 Jumadil Akhir. 1 Maret sampai 30 April. 1 Maret sampai 30 April. Ini kok 2 bulan. 1 Maret ke 30 April 2 bulan, ya kan? 20 Jumadil Awal dengan Jumadil Akhir 1 bulan. Ini. Biar dihitung lagi. 21 Jumadil Awal dan 22 Jumadil Akhir itu 1 bulan. 1 Maret sampai 30 Maret mungkin ya, wallahualam. Intinya begitu sudah. Baik, gelombang kedua adalah 1 Rajab akhir Ramadan, 9 April sampai 5 Juli. Informasi lebih lanjut bisa dihubungi 0853 2290 5511. Adapun pendaftaran santri tahfidz usia 12 tahun ke atas, kaidahnya adalah setelah anak selesai ujian SD langsung datang, telat enggak dapat nanti. Dan diuji ini. Intinya begitu kaidahnya. Cuman tanggalnya ditentukan 22 Rabiul Akhir sampai 24 Syakban. 1 Februari sampai 30 Mei, 31 Mei. 1 Februari, 31 Mei ini pendaftaran santri tahfidz tingkat SMP, tamatan SD. Tamatan SD. Jadi memang dan ada seleksinya seperti biasa, ada nginep, seleksi, dites. Yang diterima-terima, yang enggak diterima insyaallah akan subur di tempat yang lain. Baik. Dan juga kita lagi menggalakkan untuk pembangunan dapur anak-anak santri bagi hamba-hamba yang ingin berpartisipasi untuk ngirim apapun, bantu apapun, nanti ada di sana tempatnya, informasinya ada di depan. Ada di depan, itu langsung datang ke depan sana atau hubungi 081 082 1151 63 41 atau 0811 241 6888 081 124 16888 8-nya 3 kali insyaallah. Dan juga mohon untuk masalah TV Al-Bahjah ini perlu biaya-biaya tambahan untuk melengkapi alat-alatnya, kurang lebihnya kalau globalnya adalah 60 jutaan. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk membantu. Ada yang alatnya 15 juta, ada 20 juta, ada 30 juta. Jumlahnya kurang lebih 60 juta untuk kesempurnaan media televisi kita. Ini nabung sedikit demi sedikit. Dengan cara semacam ini akan ringan. Yakin Allah akan mengirim hamba-hamba ahli surga yang bisa membantu program besar ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله, اللهم يا الله جاك hati kami ya Allah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran, mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami kebatilan, mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Jangan sampai kami sombong dengan dosa kami, jangan sampai kami sombong dengan kesalahan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ajaran ini, saat kami mendengar sesuatu yang haram, maka kami mohon jauhkan kami dari keharaman itu ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam keharaman itu ya Allah. Bahkan siapapun yang masih berada di kubang kehinaan, kubang keharaman, saat ini telah Engkau izinkan mereka untuk mendengar kalimat-kalimat kami ya Allah. Mereka Engkau izinkan untuk kumpul di tempat ini, mereka Engkau izinkan untuk mendengar suara ini, mereka Engkau izinkan untuk menyaksikan acara ini, maka ya Allah, kami mohon angkat derajat mereka, bencikan dengan keharaman itu ya Allah, ganti dengan yang halal yang lebih bersih. Dan jangan sampai kami biasa untuk berhujjah, membela diri di saat kami melakukan keharaman ya Allah. Kami takut, kami takut keharaman itu sebab kami masuk neraka-Mu. Kami takut keharaman itu menjadi sebab Engkau murka kepada kami ya Allah. Maka kami mohon jadikan kami orang yang insyaf ya Allah, insyaf ya Allah, insyaf ya Allah, menyadari kesalahan sebagai kesalahan dan ampuni dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa dan kesalahan kami yang amat banyak, yang amat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya, dan Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni anak-anak kami, ampuni para santri-santri dan para guru-guru yang mengajar di sini. Ampuni semua yang ada di tempat ini. Ampuni yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar suara ini Allah. Kami tidak ingin mereka Engkau hukum ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari kesombongan. Dikatakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, kesombongan adalah menolak kebenaran. Ya Allah, jangan sampai ada kebenaran yang didengar oleh telinga kami lalu hati kami menolak ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah kebenaran masuk telinga kami tapi tidak diterima oleh hati kami. Kami takut menjadi orang-orang sombong dan orang sombong tidak bisa masuk surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari riba yang hina dan Kau hinakan ya Allah, dan jadikan kami sebab orang terentaskan dari riba ya Allah. Program yang kami hadirkan bersama para pejuang-pejuang, beri kemudahan ya Allah untuk membebaskan hamba-hamba-Mu dari riba ya Allah, sehingga mereka bisa terbebas dari riba ya Allah. dan berikan kesadaran kepada mereka yang masih berurusan dengan riba, ya Allah, agar mereka jauh dari riba, ya Allah, dan ganti dengan yang halal penuh berkah yang lebih banyak, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari narkoba, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari zina, syahwat yang salah, ya Allah, kebusukan, kehinaan, zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang mendengar suara ini, atau yang datang ke tempat ini, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang pernah terpleset dalam mukaddimah zina, ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kesadaran. Atau terpleset dalam busuk dan hinanya zina, hentikan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Sungguh kami tidak rela kalau mereka terus terhindarkan. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Pintu halal, ya Allah. Pernikahan yang kuridhoi, ya Allah. Bencikan kepada zina yang haram itu, ganti dengan yang halal. Ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan ahli surga, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hambamu yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, gantilah dengan kebahagiaan di dalam hatinya, gantilah dengan segala kemudahan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Keluarga yang saling mencintai, saling mengasihi, saling mengabdi, saling berkorban. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan engkau maha tahu yang berjuang di sini, ya Allah. Siapapun yang berjuang di sini, besar atau kecil, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka keikhlasan dan ketulusan. Dan terima kebaikan mereka, ya Allah. Dan jadikan mereka ahli surgamu. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri mereka sendiri, di dunia dan di akhirat, untuk diri dan masyarakat dan keluarga mereka. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, yang tulus dan ikhlas. Dan jadikan kami bersama mereka, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.